جعل المسلمين يغفر لك الذنوب واستر لك العواب ويشف لك الكرب واكفر هذا المؤمن يا رب الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين المجاهد الرسول جد ربنا بالرسول وهب لنا كرسول رب استجب للأمير راحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم على شفيع الانام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Di malam hari yang mulia ini, sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita sama-sama berkumpul untuk mengkaji dan membahas tentang kewajiban kita di dalam menunaikan, mengelola, dan menyalurkan zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang anda kira masing-masing sudah pada pegang kitabnya, ya, apa yang antum pegang ini adalah kitab yang buku yang kita susun dari sejak lama, sekitar 12 tahun yang lalu lebih kurang, yang membahas secara lengkap, ringkas padat, tentang pembahasan zakat fitrah. Yang pengen kita bahas di sini adalah dari segi hukum fikihnya. Dari segi hukum fikih zakat fitrah sesuai dengan mazhab Imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita mulai membahas langsung aja di sini. Kita semuanya tahu dalil tentang wajibnya berzakat. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Ini salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menunaikan zakat secara umum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka sebagai shadaqah atau zakat. Tutahhiruhum, yang mensucikan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat." Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menunaikan zakat secara umum. Sebagaimana di dalam ayat dinyatakan oleh Allah perintah untuk menunaikan zakat, demikian halnya di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam berdiri di atas lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan. Bersaksi tiada Tuhan dan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullahil Haram dan puasa di bulan suci Ramadan. Demikian juga di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihih dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika datang malaikat Jibril menjelma sebagai manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Faqala, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilahi sabila." Qala, "Sadaqta." Dalam hadis Jibril nanya, "Beritahukan kepada kami tentang apa itu Islam." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, salat, zakat, puasa dan haji." Dan banyak lagi hadis. Ini zakat secara umum. Dan secara khusus ya, zakat harta, yaitu emas dan perak dan lain sebagainya. Amwalu zakat. Di dalam hadis diriwayatkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menunaikan zakat malnya. Dan juga secara khusus tentang zakat fitrah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Ibn Majah fi sunanihima, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Zakatul fitr tuhratun lil sha'im min ar-rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin." Zakat fitrah adalah pensucian bagi orang yang puasa dari kekurangannya, dan makanan bagi fuqara wal masakin. Di dalam hadis yang lain juga secara khusus tentang zakatul fitr, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Syahin dengan sanadnya, "Wa rijaluhu fuqat bi isnadin jayyid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Shaum Ramadan aw siyam Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan tergantung antara langit dan bumi. Ini kita sekarang puasa bulan Ramadan. Puasa kita tergantung di antara langit dan bumi, enggak diterima sama Allah sebelum kita menunaikan kewajiban zakat fitrah. Ini adalah hadis-hadis dari sekian banyak hadis-hadis yang mewajibkan kita untuk menunaikan zakat secara umum dan secara khusus zakat mal, amwalu zakah, dan secara khusus lagi adalah zakatul fitr. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dari hadis-hadis ini kita tahu bahwasanya menunaikan zakat hukumnya wajib di dalam agama. Bagian dari agama Allah yang wajib kita tunaikan, salah satu pondasi dari agama Islam. Barang siapa di antara kita yang mendirikan sholat tapi dia tidak mau menunaikan zakat, maka ambil kabar, sholatnya pun yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya seseorang di antara kita yang menunaikan zakat tapi dia tidak mau menjalankan sholat, zakatnya pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia tunaikan. Sebab keduanya berdampingan, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini dua, oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kedua hal ini selalu berdampingan. Sebab di dalam ayat setiap kali Allah perintahkan sholat selalu didampingi dengan zakat. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada satu orang di zaman beliau adalah orang yang taat ibadah, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dimandiin, dikafanin, begitu digali kuburan, mau dibawa nih jenazah, tiba-tiba kuburan keluar dari lubang kubur itu ular yang sangat banyak. Ini orang-orang yang pada ngebawa jenazah ketakutan, nggak ada yang berani naruh jenazah mayat di dalam kuburan yang penuh dengan ular, tutup tuh lubang. Gali lagi lain, jenazah nunggu. Begitu gali lubang, selesai digali lubang tuntas, mau diturunin jenazah, tiba-tiba dari dalam lubang tuh keluar lagi ular. Satu demi satu sampai tuh lubang dipenuhi nama ular, siap menerkam. Tutup lagi, orang pada ketakutan. Gali lagi lubang ketiga, dan begitu juga lubang ketiga, sampai akhirnya mereka kebingungan, mau dikubur bagaimana? Datang kepada sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mereka ngadu, ini bagaimana keadaannya? Sayyidina Abdullah nanya bin Abbas sama keluarganya, bagaimana ini keadaan ini orang waktu hidupnya? Keluarganya bilang, ini orang yang taat ibadah, coba pastiin apa yang dia bikin. Sampai akhirnya ketahuan, betul dia taat ibadah sama Allah, cuma ada yang kurang. Semasa hidupnya dia pelit, gak mau nunaikan kewajiban berzakat. Dengar begitu Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, oh kalau memang demikian, udah percuma, gali aja lubang, walaupun di situ ada ular, udah masukin aja. Kenapa? Walaupun bumi dari ujung ke ujung kalian gali untuk menguburkan ini orang, pasti akan ada ular yang siap menerkamnya karena dia gak menunaikan kewajiban zakatnya. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu bahwasanya menunaikan zakat adalah kewajiban setiap individu muslim, maka juga harus kita tahu bahwasanya belajar cara berzakat yang benar juga bagian dari kewajiban. Kita diperintahkan untuk sholat, terus kita mau sholat asal-asalan, gak boleh. Tapi kita dituntut untuk belajar. Belajar apa? Cara sholat yang benar, supaya kita bisa menunaikan kewajiban sholat kita sesuai dengan apa yang Allah mau, dengan sholat yang benar yang Allah mau, sehingga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita mau pergi haji, kewajiban haji kita mau tunaikan. Ada manasik diajarin kita di travel, belajar sama ustaz-ustaznya, sama kiainya, supaya apa? Supaya hajinya kita itu yang mungkin hanya seumur hidup sekali, ya, kita jalankan dengan benar sesuai dengan agama Allah, sesuai yang Allah mau, jadi gak salah, minimal sah. Ya, demikian halnya dengan zakat. Zakat gak cuma sekedar kita sisihkan harta kita, kasih fakir miskin dan selesai, enggak, ada aturannya yang harus kita pelajari. Makanya Nabi SAW di dalam hadis sahih atau hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib kita pelajarin? Ilmu yang ngajarin kita bagaimana cara menjalankan kewajiban kita kepada Allah dengan benar. Itu yang wajib kita pelajari. Nah, makanya kita katakan di sini, karena dalam menunaikan zakat fitrah ada persyaratan, waktu, tempat penyaluran, hukum-hukum lainnya yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari, ya, maka kita harus belajar. Itu setiap individu muslim. Maka bagaimana halnya dengan para pengelola? Mereka lebih wajib lagi untuk mempelajari sehingga enggak main asal mengelola. Ya. Kalau aturan teknis mah masing-masing di tempatnya lebih tahu. Tapi yang kita membahas di sini adalah hukum agamanya, hukum fikihnya. Sesuai dengan mazhab Imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda. Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Tafadhal, kalau ada yang mau nanya silakan. 2-3 pertanyaan tentang apa yang barusan kita bahas. Jadi enggak terburu-buru, ntar bakal ada pembahasan lain juga kita bakal buka pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita. Tafadhal, sampai di sini ada yang mau nanya? Lebih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Habib, apakah orang yang memberi zakat harus berniat dan bagaimana niatnya, dan apakah orang yang menerima harus berijab gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan insyaallah bakal kita bahas nanti. Ada pembahasannya. Jadi kita enggak terburu-buru dulu. Yang ingin saya minta pertanyaan apa yang barusan kita bahas itu yang ditanya. Ini insya Allah bakal, kita bentar lagi bakal masuk ke situ. Ada lagi yang mau nanya? Tepatah. Yang di belakang. Ada? Kalau enggak ada kita lanjut. Bismillah. Kalau kita udah tahu itu semua, dalil yang mewajibkan kita untuk berzakat, dan kita juga wajib mempelajarinya, sekarang kita pengen tahu kapan sih seseorang wajib diwajibkan oleh Allah untuk berzakat? Apakah semua orang wajib berzakat? Atau hanya yang memenuhi syarat aja wajib berzakat? Kita katakan enggak semua orang wajib berzakat. Yang wajib berzakat hanyalah orang yang memenuhi syarat. Apabila dia memenuhi syarat, maka dia wajib berzakat. Dia enggak memenuhi syarat, enggak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara di sini tentang zakat fitrah, ya. Kita enggak bicara tentang zakat mal atau yang lain-lainnya. Kita bicara tentang zakat fitrah. Apakah semua orang wajib menunaikan zakat fitrah? Enggak. Hanya orang yang memenuhi syarat aja. Kalau dia memenuhi syarat, maka dia wajib berzakat fitrah. Itu juga ada aturan-aturannya. Yang bakal kita bahas. Nah, sekarang kita pengen tahu, apa itu syaratnya? Kalau dipenuhi oleh seseorang, dia wajib menunaikan zakat fitrah. Enggak banyak, 3 aja. Di sini disebutkan di halaman 3 dan seterusnya. Syarat wajib berzakat ada 3. Apa itu maksudnya? Maksudnya 3 syarat ini kalau dipenuhi oleh seseorang, maka dia wajib menunaikan zakat. Apa itu 3 syarat ini? Yang pertama, Islam. Orang non muslim wajib berzakat apa enggak? Wajib berzakat fitrah apa enggak orang non muslim? Enggak wajib berzakat fitrah sama sekali. Mereka enggak dituntut untuk berzakat fitrah, tapi mereka dituntut untuk beriman sama Allah dulu. Kalau mereka ada beriman, baru mereka menunaikan kewajiban sama Allah, salah satunya adalah zakat fitrah. Sebelum mereka beriman dan menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam, enggak wajib. Dan kita yang sudah beriman, alhamdulillah, mudah-mudahan iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang beriman sama Allah, kita orang iman, orang yang beriman, orang Islam, maka kita sudah memenuhi satu syarat pertama. Masih ada 2 lagi. Ya. Syarat pertama adalah Islam. Syarat yang kedua, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ini titik yang penting. syarat kedua, kita menjumpai ini saat detik-detik ini. Detik apa? Detik terakhir bulan Ramadan dan detik pertama bulan Syawal. Kita menjumpainya dalam keadaan Islam, dalam keadaan hidup, dan dalam keadaan memenuhi syarat yang ketiga yang bakal dibahas ntar. Jelas? Apa maksudnya sih? Nih gini, ya. Masuknya awal bulan itu, masuknya awal bulan dengan apa namanya, saat terbenam matahari, sebagaimana keluar akhir bulan itu dinyatakan udah keluar dengan terbenamnya matahari. Kita bicara tentang bulan Hijriah, Al-Qamariyah. Ya. Tanggal 29 Ramadhan, atau kalau memang istiqmal tanggal 30 Ramadhan, ya, itu kan hari terakhir daripada bulan Ramadhan. Detik-detik akhirnya kapan? Saat terbenam matahari. Ketika matahari terbenam secara sempurna, maka keluarlah bulan suci Ramadhan dan masuk bulan Syawal. Itu detik-detiknya tuh. Nah, kalau memang di saat itu, saat terbenam matahari secara sempurna, seseorang di antara kita dalam keadaan Islam, ya, menjumpai detik-detik tersebut dan memenuhi syarat yang ketiga yang bakal kita bahas, maka kita sudah memenuhi syarat wajib berzakat. Kita wajib menunaikan zakat fitrah. Jelas enggak kira-kira? Kalau ini jelas, sebagai contoh, bayi dari anak seorang muslim, ya, sebab anak ikut agama orang tuanya. Bayi dari seorang muslim yang lahir jam 5 sore tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadhan, terus dia dalam keadaan hidup sampai masuk bulan Syawal tuh, terbenam matahari. Ya, saya tanya, ini bayi menjumpai detik-detik tersebut apa enggak? Tapi berarti dia memenuhi syarat, ya kan? Maka dia wajib menunaikan zakat, walaupun nanti zakatnya yang tunaikan orang tuanya, tapi dia memenuhi syarat dalam keadaan Islam dan menjumpai detik-detik tersebut. Tapi kalau lahirnya habis maghrib, kalau lahirnya habis maghrib, memenuhi syarat apa enggak? Hah? Kenapa? Yang dia dapat bulan Syawal doang, dia enggak dapetin bulan Ramadhan, maka enggak wajib dia menunaikan zakat fitrah. Taib. Ada orang 2 menit sebelum terbenam matahari meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, terbenam dari matahari, dia memenuhi syarat wajib berzakat atau enggak? Hah? Kenapa? Dia cuma dapetin Ramadan, enggak dapetin bulan Syawal. Artinya yang wajib yang memenuhi syarat wajib berzakat, yang menjumpai ini Ramadan dan Syawal. Kok gitu? Sebab Nabi yang bilang di dalam hadirnya, Rasulullah SAW menyatakan, ya, diceritakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakat al-fitr min Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr. Al-fitr ini adalah hari raya Idul Fitri, Syawal, min Ramadan. Jadi dikaitkan antara Syawal dengan Ramadan di dalam kewajiban berzakat fitrah. Dari hadis ini, para ulama menyatakan kewajiban berzakat fitrah diwajibkan bagi mereka yang menjumpai Ramadan dan menjumpai Al-Fitr atau Syawal. Saya kira jelas? Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat pertama kan dia dalam keadaan Islam, terus dia menjumpai detik-detik tersebut tuh, detik terbenam, dia dalam keadaan Islam dan memenuhi syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? syarat yang ketiga adalah ya, dia memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Kita tahu kan, kita ini sebagai manusia kita punya kebutuhan pokok. Saya bicara kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang berlebihan. Kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya, kebutuhan pokok makanan satu orang lebih kurang. Ya, kalau beras itu satu genggam bakal sehari. Pakaian satu setel. Rumah yang layak bakalnya, ya, yang jadi tempat bakal dia bernaung. Ini kebutuhan pokok setiap kepala manusia. Setuju? Ya. Nah, ulama bilang orang yang punya ini kebutuhan pokok, dia memiliki pada saat apa? Pada saat hari raya dan malamnya. Ya, pada saat yaumul aid wa lailatah, hari raya dan berikutnya itu hari malamnya. Artinya dia punya satu mood, punya pakaian satu setel dan ada tempat bernaung untuk dia. Sebagaimana juga ada dia memiliki bakal orang-orang yang wajib dia nafkahi. Jelas? Kalau ada lebih dari itu, maka dia wajib menunaikan zakat. Tapi kalau enggak ada lebih, cuma segitu aja pas atau kurang, maka dia tidak memenuhi syarat. Paham enggak kira-kira? Jelas enggak kira-kira? Kebutuhan pokok saya satu hari, yaitu untuk hari raya dan malamnya, makanan satu mud, makanan pokok, pakaian satu setel, dan tempat bernaung. Terus saya juga memiliki makanan, pakaian, tempat bernaung bakal orang-orang yang wajib saya nafkahi. Kalau memang pas segitu doang, gak ada lebih, gak wajib zakat. Atau kurang, gak wajib zakat. Tapi ada lebih, walaupun sedikit, maka saya telah memenuhi syarat wajib berzakat. Jelas. Makanya di sini disebutkan syarat ketiga, memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal dan pembantu yang dia butuhkan untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Artinya saat detik-detik terbenam matahari dia seorang muslim dan memiliki kelebihan saat itu, maka dia wajib menunaikan zakat. Tapi kalau dia tidak memiliki kelebihan, yakni pas-pasan atau kurang, dia enggak wajib menunaikan zakat fitrah. Sampai di sini kira-kira jelas apa enggak? Paham enggak? Saya bakal buka pintu pertanyaan habis ini. Apa yang saya jelaskan kira-kira nyambung enggak? Masuk enggak kira-kira? Bisa difahami? Bentar dulu. Kalau memang ini bisa difahami, sedikit saya lanjutkan. Apabila seseorang di antara kita telah memenuhi syarat wajib berzakat Islam, mendapati, menjumpai detik-detik tersebut tuh, terbenam matahari hari terakhir, dalam keadaan kita punya kelebihan dari kebutuhan kita dan kebutuhan orang yang wajib kita nafkahi, maka kita telah wajib menunaikan zakat fitrah atas diri kita dan atas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Siapa aja yang wajib kita nafkahi? Ntar bakal dibahas. Orang yang wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya kita yang tanggung. Faham? Kita memenuhi syarat, maka mereka, orang-orang yang wajib kita nafkahi, zakatnya kita yang tanggung. Kita gak memenuhi syarat, maka gugur kewajiban zakat terhadap mereka yang wajib kita nafkahi. Sampai di sini jelas? Siapa yang mau nanya, tafadhal. Anda buka pintu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Bib, kan tadi kan misalkan dalam satu keluarga kan ada kelebihan dari yang kebutuhan pokok tersebut, Bib. Yeah. Terus kelebihan itu walaupun sedikit, kita wajib untuk menafkahkan, apa untuk menjakat, membayarkan zakat. Yeah. Nah, itu untuk dalam satu keluarga atau satu orang saja gitu. Maksudnya apa? Enggak paham. Gini, jadi misalkan ada lima orang, jadi kepala keluarganya satu bapak, kemudian anaknya tiga dan istrinya, jadi lima kan itu. Kalau misalkan itu kelebihan, itu wajib satu keluarga tersebut membayarkan zakat atau gimana, Bib? Gini, insya Allah saya sedikit paham dah apa maksudnya. Jadi gini, artinya kita memenuhi syarat, kita seorang muslim ya, menjumpai detik-detik tersebut dalam keadaan kita punya kelebihan, ya lebihnya sih gak banyak ya, sehingga kita udah wajib berzakat, wajib kita tunaikan zakat atas diri kita dan atas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Cuman masalahnya kita gak punya harta lebih untuk kita menunaikan zakat atas semua orang ini yang wajib kita nafkahi gitu. Iya, betul. Itu kan, pertanyaannya. Iya, pertama itu. Yang keduanya, kalau misalkan dibayarkan, entar yang besoknya gimana, enggak bisa makan yang ini. Iya, gitu. Cakep. Nah, gitu. Ya, oke. Ya artinya ya seperti yang saya jelaskan pertanyaannya, iya, gitu kan. Iya. Saya ada lebih, saya memenuhi syarat wajib berzakat. Cuman masalahnya saya mau menunaikan zakat juga, ya, lebihnya juga cuma sedikit. Sedangkan yang wajib saya nafkahin ada 5 orang. Ya. Anak 2, istri 3. Dia bercanda ya. Ya tapi tetap aja itu punya istri 3 itu wajib nafkahin semuanya. Ya. Itu punya anak 2, istri 3. Dia 5. Wajib minta nafkahin semuanya. Sedangkan apa namanya? Ente kawin 3 nekat. Duit kagak ada, pas-pasan. Nah bagaimana menunaikan zakat? Pertama saya katakan, ketika kita udah memenuhi syarat itu, maka kita wajib menunaikan zakat atas diri kita dan mereka yang wajib kita nafkahi. Sekarang masalahnya Habib, ini harta kita pas-pasan, cuman segitu doang. Ya, bagaimana kita menunaikan zakatnya? Menunaikan zakatnya pertama-tama yang harus kita tahu, Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah beliau mengatakan, urusan zakat itu, khususnya zakat fitrah ini, ya, perkaranya ketat dalam agama. Berapa banyak orang menganggap dirinya ini tidak memiliki kemampuan, tapi padahal dia punya kemampuan. Apa itu? Dia mungkin duit gak punya, pas-pasan, tapi dia punya barang di rumah. Duit, ya kelebihan duit, ya paling cuma 5 ribu. Beli beras juga gak sampai seliter. Tapi Mercy sih ada di rumah. Televisi ada 3. Ya, iPad ada 4, tiap anak ada punya iPad. Duit dia gak punya, mau beli beras juga ngutang. Ya, tapi dia punya barang. Abu Abdul Haddad bilang, yuba minal mata, dijual. Kalau emang harus kita menjual barang kita yang berlebihan itu tuh, yang melebihi kebutuhan pokok, wajib kita jual demi untuk menunaikan zakat. Setiap barang kita yang melebihi kebutuhan pokok, handphone bukan kebutuhan pokok, makan kebutuhan pokok, pakaian kebutuhan pokok, kendaraan bukan kebutuhan pokok, kita masih bisa jalan. Ya, intinya segala barang kita, pernak-pernik yang melebihi kebutuhan pokok, kalau memang harus dijual demi untuk menunaikan zakat, maka wajib untuk dijual. Itu yang pertama harus kita ketahui. Kalau kita udah tahu itu, ternyata tetap juga pas-pasan bakal menunaikan zakat. Kalau kita mau menunaikan zakat, ini dari 5 kepala nih yang wajib kita tunaikan, ya paling bisa cuma 2 orang doang. Siapa yang kita dahului di dalam menunaikan zakat? Ulama bilang, la ilaha illallah. Ulama bilang tentang hal ini, pertama yang wajib dia tunaikan ya zakat, pertama atas dirinya dulu, dia gugurkan kewajiban atas dirinya. Setuju? Itu yang pertama. Kalau memang masih ada lebih, masih ada lebih, dia tunaikan, dia gugurkan kewajiban zakat fitrah terhadap anaknya yang kecil yang wajib dia nafkahi. Itu nomor dua. Kalau memang masih ada lebih lagi, ya, selanjutnya dia gugurkan kewajiban zakat fitrah terhadap ayahnya yang wajib dia nafkahi. Kalau memang masih ada lebih juga, dia tunaikan kewajiban zakat fitrah atas ibunya. Hah? Oh maaf, ada yang luput dari saya. Maaf, maaf ya. Ada yang luput dari saya. Habis dirinya. Subhanallah. Habis dirinya ketika dia tunaikan. Ya. Kalau dia ada, dia gugurkan kewajiban atas dirinya. Ada lebih, dia harus gugurkan kewajiban atas istrinya. Wa subhanallah. Kalau kita bicara tentang istri pertama, kedua pasti Habib Ahmad pas lagi datang. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, bakal Habib Ahmad sehat. Fadlul Habib. Subhanallah. Tiap acara zakat fitrah bicara tentang istri pertama, kedua, ketiga, pas ada lagi. Pas Abu Ahmad bin Syahab lagi datang. Tahun lalu juga begitu kalau enggak salah, iya. Fadlul Habib. Hah? Padahal tadi pembahasannya luput tuh Habib. Diingetin sama Ustaz Khadir, pas antum lagi pas masuk. Ada alamatul gabul. Fadal, fadal. Ustaz Mustafa Ta'am. Kemarin biar Habib Ahmad yang datang tadi. Ada bangkunya. Jadi sampai di mana tadi kita bahas? Istri, ya. Dia wajib tunaikan zakat atas dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Cuman masalahnya tuh harta pas-pasan. Dia mulai dulu, dia prioritaskan dirinya. Ada lebih, maka dia tunaikan, dia gugurkan kewajiban zakat atas istrinya. Nah cuman kan yang repot nih kalau istrinya ada tiga. Ini mana yang diduluin nih? Bisa berantem ntar. Kalau gak salah di Qur'an ya. Hah? Syuh, pengalaman. Artinya di diundi mana yang lebih dulu. Nah terus nanti ada lebih undian lagi. Sampai tuntas tuh tiga-tiganya atau empatnya. Walhasil ini pengalaman dari Habib Ahmad bin Syahab. Udah tuntas kita gugurkan kewajiban istri kita. Masih ada lebih. Ya. Kita tunaikan. Ya. Kita gugurkan kewajiban zakat fitrah terhadap anak kita yang kecil yang wajib kita nafkahi. Kemudian kalau masih ada lebih lagi, ayahnya. Kemudian kalau masih ada lebih lagi, baru ibunya. Ya. Dan begitu seterusnya. Saya kira jelas. Jadi urutannya semacam itu. Dirinya, istrinya, anaknya yang kecil yang wajib dinafkahi, ayahnya, baru ibunya, baru yang lain-lainnya. Saya kira jelas. Sampai di sini jelas. Ada yang mau nanya enggak? Tafadhal. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Habib, ya, mengenai syarat yang ketiga, saya mau tanya bagaimana hukumnya ketika seseorang pada saat-saat tersebut mengenai syarat kedua dia masih punya hutang, baik hutang tersebut berhubungan dengan hal-hal pokok, misalkan bayar listrik, bayar kontrakan rumah, pajak rumah, dan lain sebagainya gitu. Ya akhir. Ya, abadiah, wajib. Terima kasih. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat antara Ibn Hajar dan Romri. Tapi intinya, ulama bilang adain layamna wujub zakah. Hutang tidak menggugurkan kewajiban berzakat. Selama pada detik-detik terbenam matahari kita adalah seorang muslim dan kita punya kelebihan dari bahan makanan pokok, pakaian yang pokok, yang tempat tinggal yang menaungi kita, walaupun harus dengan berhutang, walaupun tagihan belum kita bayar, tapi kita saat itu kita ada tempat bernaung, kita ada pakaian, kita punya makanan untuk hari raya dan malamnya, bakal diri kita dan keluarga yang wajib kita nafkahi, ada lebih walaupun sedikit, maka kita wajib menunaikan zakat walaupun kita punya utang. Sebab ulama bilang utang tidak menggugurkan kewajiban menunaikan zakat. Saya kira jelas. Ya, walaupun di saat yang sama juga kita seorang mustahik. Di saat yang sama kita seorang mustahik. Kita wajib tunaikan zakat dan juga kita berhak terima zakat. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk syarat yang kedua yaitu titik temunya saat terbenam matahari. Tadi dikatakan bahwa ketika setelah maghrib tidak terhitung terbenam matahari. Gimana? Setelah lahir setelah maghrib berarti dia tidak dapat bayar zakat, yeah, karena cuma dapat awal sawal. Iya. Yeah. Berarti titik temunya itu sebenarnya pukul berapa? Bukan pukul berapa, tapi saat terbenam. Dari mana kita tahu itu saat terbenam matahari? Cakep. Dari mana kita tahu sholat maghrib udah masuk waktunya? Dari mana kita tahu udah waktunya buka? Ah, iya. Berarti pas azannya, Bib. Azan hanyalah pemberitahuan kalau matahari udah terbenam. Tapi sebenarnya titiknya itu adalah ketika matahari terbenam. Zaman dulu orang menyaksikan secara langsung, ya, atau di beberapa tempat mereka lihat sendiri dengan mata kepala matahari terbenam. Tapi orang yang di perkotaan, ulama juga kasih kemudahan. Itu ada hitungannya secara apa namanya, hitung-hitungan dari ilmu falak dan lain sebagainya. Ketahuan jam sekian itu udah dipastikan terbenam matahari. Dari situ kita bisa dijadikan sebagai titik temunya. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Pertanyaan terakhir. Ada dua nih pertanyaan terakhir. Lebih baik. Wah, tiga. Assalamualaikum. Saya minta pertanyaan yang berkaitan tentang apa yang kita bahas, ya. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau misalkan seorang anak muda yang bekerja, tadinya bekerja tapi belum nikah, Bib. Setahun dua tahun bekerja, terus pas tahun ini nganggur. Iya. Yeah. Kan enggak ada penghasilan tuh ya, Bib. Yang biasanya tiap tahun kerja dia bisa zakat sendiri, dan tahun ini udah nganggur enggak bisa zakat. Apakah zakatnya bisa dibayarin orang-orang tuanya atau dia harus gimana gitu, Bib? Gini. Ya, dia kerja selama berapa tahun yang lepas dia tunaikan zakat, emang kewajiban dia. Terus emang ada pemasukan. Kali ini nganggur. Kita katakan syarat yang tiga ini enggak ada sangkut pautnya sama pekerjaan yang nganggur apa enggak? Enggak ada sangkut pautnya. Di sini terikat ya, yang penting detik-detik terbenam matahari ente ada kelebihan apa enggak? Kalau memang ada kelebihan, tunaikan zakat atas diri kita dan orang yang wajib kita nafkahi. Kalau memang enggak ada kelebihan, maka enggak wajib. Selesai. Tapi dia masih ada punya orang tua, gimana, Beb? Apa orang tuanya yang bayarin gitu? Ah, ini yang bakal kita bahas habis ini. Siapa aja orang yang wajib kita nafkahi? Ini yang bakal kita bahas. Insyaallah ada jawabannya setelah ini. Jelas? Ini ada dua pertanyaan, habis gitu kita lanjut. Tafadhol. Di situ ada? Di mana ini dia tadi di sini nih? Habib, ada kelebihan. Ya, cuman kelebihannya ya, artinya ada kelebihan sehingga saya memenuhi syarat wajib berzakat. Ya. Saya memenuhi syarat wajib berzakat. Sehingga saya wajib menunaikan zakat fitrah atas diri saya dan orang-orang yang saya wajib saya nafkahi. Tapi kelebihan saya ini hanya cukup untuk beli beras bukan 3,5 liter, 1 liter doang. Ada lebih. Ya cuman lebihnya cuman bisa bakal bukan 3,5 liter nih, bukan bakal satu orang digugurkan. Setengah orang juga enggak. 1 liter doang. Kita katakan, walaupun cuma 1 liter kemampuan ente sekarang udah memenuhi syarat wajib, wajib tunaikan zakat. Tapi kemampuannya cuman 1 liter, tunaikan tuh 1 liter. Enggak dituntut lebih dari itu. Jelas. Ini ada yang mau nanya tadi. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bib, di sini ada misalkan contoh, ada seorang kepala keluarga yang memenuhi 3 syarat yang sudah kita ketahui tadi. Dia menjumpai akhir Ramadan, tapi ternyata dia terkena musibah, masuk rumah sakit, hingga akhirnya dia koma sampai malam Idul Fitri. Kan dia mempunyai kewajiban untuk menafkahi apa, menunaikan zakat keluarganya. Nah itu dia karena orang ini koma dan tidak ada takwil, maka siapa yang wajib menyalurkan zakat tersebut? Dan kita ketahui zakat itu tidak ada qada, dan mohon penjelasannya. Saya mau tanya, yang bayarin dia rumah sakit itu siapa? Yang ngurus administrasi rumah sakitnya dia itu siapa? Ini cuma sebagai percontohan aja, Bib. Kenapa? Percontohan, misalkan ada dalam kursus. Ya ini juga pertanyaan, nanti juga contoh tuh. Yang ngurus administrasi rumah sakitnya siapa? Bininya dia atau anaknya dia. Pakai duit siapa? Duit dia juga yang dipegang kan? Nah tunaikan zakat, mereka tuh nunaikan zakat dari situ. Meskipun tidak ada tawil izin dari si kepala keluarga ini. Sebab sekarang udah menjadi kewajiban dia. Menjadi kewajiban dia. Dan dalam hal ini diwakilkan oleh walinya dia. Dia udah kagak punya kemampuan, saya kira. Tapi dia sudah memenuhi kewajiban zakat. Dia seorang muslim, mendapati apa namanya, detik tersebut, kemudian punya kelebihan. Ya, ketika dia sakit dia seorang mahjur aleh, dia enggak sadar. Yang punya hak ngelola hartanya dia adalah walinya dia. Dan dalam hal ini walinya dia juga wajib menunaikan kewajiban zakatnya. Dainullaha ahagu antuqdha. Saya kira jelas. Ya. Koma hidup. Hidup. Wajib ya. Enggak gugur. Walaupun ntar dia meninggal misalnya. Ya. Dikeluarin dari sebelum dibagi itu waris, itu ada haknya Allah di situ. Ya. Jadi itu bukan bagian dari warisan, itu bagian kewajiban dia yang mesti dia tunaikan. Baru setelah ditunaikan itu kewajiban, baru warisan. Kira jelas. Kita lanjut ya, ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ala Habib, mohon penjelasannya. Kan kata Habib, apabila ada seorang ditemukan meninggal 2 menit sebelum terbenam matahari 1 Syawal, dan orang maka ditemukan orang tersebut udah terlanjur bayar zakat fitrah di awal waktu sekarang-sekarang. Yep. Nah itu karena keterlanjuran tersebut, itu pahalanya terhitung pahala zakat fitrah atau sedekah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cakep. Ya, ketika dia menjumpai maka dia wajib. Tapi ulama bilang zakat itu sudah boleh ditunaikan dari sejak masuknya malam pertama bulan Ramadan. Ya khair, saya tunaikan zakat dari sekarang. Tapi ternyata ini orang enggak panjang umur. Tengah-tengah Ramadan usai dia menunaikan zakat, meninggal dunia. Artinya saat dia meninggal dunia terbukti bahwa dia tidak wajib menunaikan zakat. Sedangkan zakatnya dia sudah ditunaikan. Apa hukumnya? Ya, dalam hal ini dia sudah meninggal. Yang punya hak terhadap hartanya dia ini adalah ahli warisnya. Kalau memang ahli warisnya seluruhnya ridha bahwa itu harta yang sudah ditunaikan zakatnya, udahlah kita sedekahkan, itu haknya ahli waris. Tapi kalau mereka tidak ridha minta dikembalikan, mereka punya hak untuk dikembalikan itu harta dan wajib bagi mustahik untuk mengembalikannya kalau memang masih ada. Tapi sih anda kira, wallahu a'lam, orang macam-macam ya. Yeah. Saya kira jelas. Baik, kita lanjut pembahasan. Lebih Habib. Oh, pemotongan. Pemotongan insyaallah ntar bakal kita bahas, Habib, ada di sini. Ya. Yeah. Insyaallah ntar ada pembahasannya. Ini juga ada pertanyaan atau dari orang perempuan. Ya, orang perempuan yang pengen nanya boleh ditulis pertanyaannya. Ini juga sama kayak yang tadi. Zakat fitrah wajib, dia enggak punya uang, akhirnya dia pinjam uang. Kalau memang dia memenuhi syarat wajib berzakat, maka dia wajib tunaikan zakatnya. Ya. Duitnya enggak punya, tapi punya handphone. Kan tadi udah dijawab, punya apa namanya iPad, Mercy mobil, tapi duit enggak punya dia. Hah? Ah, itu kartu digesek, keluar duit. Al-Hayy Abdullah Haddad bilang, orang kalau sudah memenuhi syarat wajib berzakat, ya, dia wajib tunaikan zakatnya. Wajib dia tunaikan zakat. Jangan bilang alasan saya enggak punya uang bakal beli beras. Yuba'u minal mata, dijual barang yang di luar dari kebutuhan pokok kalau memang harus dijual demi untuk menunaikan zakat. Kalau memang udah enggak ada yang bisa dijual, ya, ente enggak punya, enggak wajib ente minjem duit untuk menunaikan zakat. Enggak wajib minjem duit untuk menunaikan zakat. Ente punya segimana, ya udah tunaikan segitu. Jelas. Kalau memang ente enggak punya, berarti ente enggak memenuhi syarat, enggak ada kelebihan. Saya kira jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu kita lanjut ya. Orang yang udah memenuhi tiga syarat ini, di sini disebut, apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat di atas, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah, walaupun di lain sisi dia seorang mustahik. Ya, walaupun di lain sisi dia seorang mustahik. Nah, dan sebagaimana dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, dia wajib juga menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Siapa aja orang yang wajib dia nafkahi? Ini yang mau kita bahas di sini tentang kewajiban, bukan tentang kebijaksanaan. Kita hidup satu rumah sama banyak orang. Terkadang ada orang-orang di antara kita yang di rumah kita nafkahin. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara kewajiban, enggak wajib kita nafkahi. Yalah, tapi masuk dalam kebijaksanaan kita. Contoh, kita punya sepupu dari kecil udah ngikut sama kita. Kita nafkahin juga, kita yang sekolahin, kita yang kasih makan. Ini bukan kewajiban, ini bentuk kebijaksanaan yang terdapat pahala besar dari Allah. Yang kita bicara di sini bukan tentang kebijaksanaan, yang kita bicara tentang kewajiban. Kalau kita memenuhi syarat wajib berzakat, maka kita wajib menunaikan zakat orang-orang yang wajib kita nafkahi. Orang-orang yang wajib, saya bilang yang wajib kita nafkahi. Anda enggak bilang tentang kebijaksanaan. Nah, sekarang kita pengen tahu sebenarnya orang-orang yang wajib kita nafkahin itu siapa sih? Yang pertama di sini disebut, yang pertama adalah orang tua kandung yang fakir. Orang tua kan kandung, bukan mertua ya. Mertua bukan orang tua kandung kita. Yang diwajib ente punya kebijaksanaan untuk nasi nafkah bakal mertua haknya ente, tapi kita gak bicara tentang kebijaksanaan, kita sekarang bicara tentang kewajiban. Yang wajib kita nafkahi adalah orang tua kandung kita, baik itu bapak kita atau ibu kita atau kakek kita atau nenek kita, naik ke atas. Selama dia orang tua kandung kita dan dia fakir, ya, maka dia wajib kita nafkahi. Dan ketika dia wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya pun kita yang tanggung dan kita yang niatin. Atau boleh dia meniatkan, ya, enggak ada masalah. Tapi kewajibannya bukan dia yang pikul, kewajiban kita yang pikul. Jelas? Itu kewajibannya kita. Pertama, orang tua kandung. Yang kedua, yang wajib kita nafkahi adalah anak kandung kita. Cuman enggak semua anak kandung wajib kita nafkahi. Di sini dijelaskan, anak yang wajib kita nafkahi, terkadang anak kita ada yang belum baligh, ada yang sudah baligh. Yang wajib kita nafkahi adalah anak yang belum baligh dan fakir. Ingat, anak yang belum baligh dan statusnya fakir, ini wajib kita nafkahi. Anak yang belum baligh, fakir, wajib kita nafkahi. Anak belum baligh tapi kaya, duitnya banyak, dapat warisan dari emaknya, ya, sehingga kita bapaknya numpang sama dia, wajib kita nafkahi enggak? Enggak, kita enggak wajib nafkahi. Yang wajib kita nafkahi adalah anak kandung kita yang belum balik, dia fakir, enggak punya harta. Itu yang wajib kita nafkahi. Kalau dia belum balik tapi dia punya harta banyak, kita enggak wajib nafkahi. Ya, tapi kan kebijaksanaan seorang tua untuk menafkahi. Tapi dari bicara kewajiban, enggak wajib. Atau anak kita udah balik. Anak kita udah balik. Kalau memang dia kaya, dia nafkahin dirinya dia sendiri. Bukan kewajiban orang tua. Dia udah balik tapi fakir, gak punya harta. Orang tua wajib nafkahin. Tunggu dulu, ini anak mampu bekerja gak? Mampu bekerja, maka orang tua gak wajib nafkahin. Karena dia udah balik, punya kemampuan untuk bekerja, suruh dia kerja. Kita gak bicara kebijaksanaan nih, kita bicara kewajiban. Udah gak wajib orang tua nafkahin. Beda halnya kalau dia udah balik, fakir, tapi gak mampu bekerja. Gak mampu kenapa? Karena sakit, cacat. Artinya fisiknya tidak mendukung dia untuk bekerja. Dalam hal ini wajib kita nafkahi, walaupun dia udah baligh. Karena dia tidak memiliki kemampuan dari segi fisik untuk bekerja. Atau gila, udah baligh tapi gila, nggak wajib kita. Dia nggak punya kemampuan untuk bekerja dari fisiknya. Maka ini adalah anak yang wajib kita nafkahi walaupun dia udah baligh. Ketika dia wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya pun kita yang tanggung dan kita yang niatin, atau boleh dia yang niatin. Tapi ini kewajiban zakat fitrah kita yang tanggung. Jelas gak kira-kira? Ini yang kedua. Anak yang wajib kita nafkahi adalah anak yang belum baligh fakir, atau anak yang sudah baligh tapi tidak mampu bekerja karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Lain dari itu, ya, maka kita tidak wajib menafkahinya. Dan ketika kita tidak wajib menafkahinya, maka zakatnya pun bukan tanggungannya kita, kewajiban dia sendiri. Sampai di sini saya kira jelas. Ini yang kedua yang wajib kita nafkahi. Yang ketiga yang wajib kita nafkahi adalah istri kita. Kita begitu aget, gobiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur, maka istri wajib kita nafkahi. Oh iya dong, Beb. Ya kan belajarnya dari antum. Kalau kita bicara dengan cara modern sekarang, nyari kerjaan susah, tapi sebenarnya ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW bilang, ya Rasulullah, Ana minta dong, ana susah, dikasih sama Nabi sekali. Besok datang lagi, minta lagi dikasih. Ketiga kali Nabi bilang, enggak begini cara yang benar. Ya Rasulullah mau kerja bagaimana gini? Itu bingung sama kerjaan. Kata Nabi Muhammad SAW, ente kan punya fisik kuat, ya, pergi ke hutan, ini tali, ya, ini ada duit 2 dirham, ente beli kapak, ambil kayu, ikat tuh kapak, ya, ente cari kayu bakar, ente jual. Artinya ente, kita kalau cuma fokus sama pekerjaan di kantor, kita nggak punya ijazah. Tapi kalau pekerjaan hanya untuk sekedar ngidupin diri, apa ini bisa kita kerjain? Ya. Yeah. ini kan contoh doang, Habib. Ini contoh doang. Jualan kerupuk dia bisa. Iya, atau nguli dia bisa. Atau jadi kenek juga dia bisa. Artinya kalau dia punya kemampuan bekerja, ya silahkan bekerja, pikirin aja apa gitu. Saya kira jelas. Yang ketiga yang wajib kita nafkahi, istri. Istri begitu kita bilang gobil tuh wajib kita nafkahi, walaupun dia kaya raya. Makanya paling enak jadi istri, ya, duitnya banyak, ya. Kita walaupun hidup melarat tetap kita wajib nafkahin dia yang mobilnya Mercy. Bini kita kaya raya, ya, kita tafran, udah, waduh, susah deh hidup dah. Ya, ente kan kawin, ya tanggung resikonya, ente wajib nafkahin istri ente yang kaya, bukan kewajiban dia. Saya kira jelas. Mau istri pertama, kedua, ketiga, wajib ente nafkahin. Nah, atau dia kawin sama janda kaya, yang wajib nafkahin bukan perempuan, ente laki yang wajib nafkahin. Ya, kalau emang wajib kita wajib, mereka yang wajib kita nafkahin, maka zakatnya pun kita yang pikul kewajibannya. Habib, tadi Habib bilang istri walaupun kaya nafkah kewajiban suami, sehingga zakat fitrah pun kewajiban suami. Ya akhir, suaminya bakal zakat fitrah pas-pasan 3,5 liter yang dia mampu, bakal ngegugurin kewajiban di dirinya. Mau zakatin bakal istrinya, udah kagak ada. Istrinya punya duit banyak. Tapi sekarang yang wajib menunaikan zakat bukan si istri kan? Si suami menunaikan zakat is udah enggak punya duit dia. Bagaimana? Maka enggak ada kewajiban bakal si istri menunaikan zakat. Gugur tuh kewajiban. Sebab si suami enggak mampu walaupun istrinya kaya raya, sebab kewajiban bukan dipikul oleh si istri, kewajiban dipikul oleh orang yang wajib menafkahi. Jelas sampai di sini? Belum tentu, Habib, belum tentu. Makanya orang pada kadang ya, antum kan pengalaman, ada orang kawin sama janda kaya. Janda kaya itu dari mana duitnya? Dia ketawa. Kenapa? Enggak wajib. Enggak ada kewajiban kita. Ya, apa-apa. Habib, cuman kalau mau curhat jangan di sini, Habib. Baik, saya kira sampai di sini jelas. Nah, ada yang mau nanya apa enggak? Tafadhol. Nafkah itu sejauh mana sih, Habib? Batasan dari nafkah gimana itu maksudnya? Kebutuhan pokok saja gitu kan, misalkan seorang suami wajib nafkah istrinya, itu batasannya nafkah. Sebenarnya yang nafkah itu yang wajib ditunaikan itu seberapa banyak? Sebenarnya ini bukan pembahasan kita sekarang, pembahasan kita tentang zakat. Tapi sedikit kita boleh bahas, ya. kita nggak dituntut untuk ngasih nafkah ya yang mewah lah, tapi tergantung keadaan keadaan kita ya. Nafkah yang wajib diberikan ya bagi orang yang statusnya pas-pasan ya mud, makanan sehari satu genggam beras ya, pakaian dan tempat bernaung, itu aja, itu yang wajib. Lebih dari itu di luar kewajiban. Saya kira jelas. Sampai di sini ada yang nanya lagi. Mana itu? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Bib. Yang pertama, anak yang bukan dari anak apa, istilahnya gini, istri bawaan gitu, istrinya bawa anak, kemudian dia menikah dengan janda dengan duda gitu kan ibu, gitu. Nah itu kan di sini ada anak kandung yang belum balik. Apakah itu masuk dalam kategori tersebut? Yang pertama itu. Satu dulu deh, ya. Ya. Itu anak, ya. Jadi aneh kawin sama janda yang punya anak kecil. Ya. Gitu. Betul. Ada kawin sama janda yang punya anak kecil, ya. Ini anak kecil, zakatnya ane yang tanggung apa siapa? Iya, apa orang tua yang ane di sini di kitab ini disebut yang wajib ane nafkahin tuh siapa? Anak kandung. Anak kandung, ini anak kandungannya apa bukan? Bukan. Bukan, anak kandung siapa? Anak kandung bini ane. Ini janda nih, ya. Anak kandungnya dia dan anak kandung dari bapaknya dia nih. Mantan suaminya ini perempuan. Ya, yang wajib menafkahi ya mereka. Sehingga yang wajib menunaikan menggugurkan kewajiban zakat nih anak ya mereka, bukan kita. Kalau suaminya meninggal gitu gimana? Kewajiban si istri. Oh, istrinya. Ibunya dia. Bukan kewajiban aneh. Tapi kewajiban ibunya. Setuju? Kalau istrinya nggak ada, dia menumpang sama suaminya sekarang? Berarti si perempuan nggak memenuhi syarat wajib berzakat. Anaknya jadi nggak dizakatkan? Nggak dizakatkan, nggak wajib. Oh gitu. Iya. Enak kan ini agama. Oke, yang kedua, Bib. Ada satu keluarga, misalkan anaknya itu... Dia istri apa ibunya sudah janda, terus anaknya menafkahkan sehari-harinya gitu, Bib. Kemudian dia punya kakak, kakaknya sakit gitu atau kurang bisa bekerja. Itu apakah yang diwajibkan zakatnya gimana, Bib? Itu kakaknya itu wajib enggak dibayarkan zakatnya oleh adiknya gitu. Sedangkan adiknya kan bekerja menafkahkan istri apa ibunya gitu. Gimana? Kemampuan dia berkemampuan anaknya apa? Jadi anak yang kedua? gini. Ane perjelas. Ane punya ibu yang ane nafkahin. Sebagaimana juga ane punya kakak yang kebetulan sakit, yang selama ini atas kebijaksanaan ane nafkahin dia. Iya. Kan gitu? Ya, ini zakatnya siapa yang tanggung? Ibu ane, ya, wajib ane nafkahi. Sebab kan di sini disebut orang yang wajib ane nafkahi adalah orang tua kandung yang fakir. Ketika dia orang tuanya ane nih wajib ane nafkahin ibu ane, maka zakat fitrahnya pun ane yang tanggung. Taib. Kakak ane yang sakit masuk dalam kategori yang wajib ane nafkahin apa enggak? Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Ya, yang wajib nafkahin dia siapa? Ya, anaknya dia atau suaminya dia atau orang tuanya dia, tapi kebetulan di sini kagak ada. Dia hidup sendiri, kita yang nanggung atas kebijaksanaan kita. Iya. Maka dia, kalau memang dia tidak memenuhi syarat wajib berzakat, maka nggak wajib untuk berzakat dianya. Dan bukan tanggungan kita, bukan jadi kewajiban kita, ini kewajiban dia. Dan dia tidak memenuhi syarat, maka gugur kewajiban atas dirinya dia. Nyambung nggak? Nyambung. Kira jelas. Tapi kalau misalkan si adiknya punya keinginan untuk membayarkan zakat kakaknya. Ah, cakep nih pertanyaan. Ya akhir, kebijaksanaan aneh. Aneh mau menunaikan zakatnya dia. Pertama, kita udah tahu, gak wajib kan? Iya. Yeah. Kalau memang gak wajib aneh menafkahi dia, maka zakat pun tidak wajib aneh tunaikan. Oke, kita setuju sama itu? Iya. Yeah. Aneh gak wajib menafkahi dia, maka zakat pun bukan tanggungannya aneh, tanggungan dia pribadi. Tapi aneh mau menunaikan zakatnya dia atas kebijaksanaannya aneh. Apa hukumnya? Ini dibahas di sini sekarang. Kita baca lanjutannya, peringatan di sini. Satu, anak kandung yang sudah baligh yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Ya, anak kandung yang udah baligh yang enggak wajib dinafkahi, yaitu anak kandung yang kaya atau mampu bekerja. Ya kan dia urusan dia sendiri udah. Enggak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, maka wajib menunaikan zakat fitrah nih anak atas dirinya sendiri. Udah bukan kewajiban orang tuanya lagi. Dan apabila orang tua atau siapapun orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas diri anak tersebut, maka harus ada taukil atau izin dari anak tersebut dalam menunaikan zakat fitrah dan dalam niatnya. Nyambung? Demikian halnya orang lain. Kayak sekarang nih, kakak kita. Itu kan bukan tanggungan kita nafkahnya. Sehingga zakatnya pun bukan kewajiban kita. Tapi atas kebijaksanaan kita, kita mau menunaikan zakatnya dia. Apa hukumnya? Boleh, tapi mesti ada izin dari dia. Ya, mesti ada izin dari dia. Sebab kewajiban bukan kita, kewajiban dia. Entah pengen tunaikan kewajibannya dia, mesti izin dari dia. Setuju? Nyambung? Kita punya contoh lain. Kita punya pembantu di rumah yang bekerja sama kita. Wajib kita nafkahin nggak pembantu? Hah? Nggak dengar aneh? Wajib kita nafkahin nggak pembantu? Pembantu gak wajib kita nafkahin, wajib kita gajiin. Gaji ya kita tunaikan gaji. Nafkah enggak? Ketika nafkah pembantu bukan kewajiban kita, maka zakat fitrah pun bukan kewajiban kita. Dia tunaikan zakat fitrahnya dia sendiri. Cuman kebiasaan orang rumah biasanya tuh pembantu udah kita yang zakatin. Nah ini boleh aja, gak ada masalah. Tapi mesti izin dari si pembantu itu sendiri. Kalau diizinin silahkan. Itu tunaikan tuh zakat. Gak ada masalah. Nyambung. Termaksud nih kakak kita yang sakit. Izin dari dia, diizinkan, fadal ente tunaikan zakatnya, nggak ada masalah. Sampai di sini jelas? Ada yang mau nanya? Lebih. Maksudnya? Iya. Yeah. Huh. Oh, kalau emang dia nggak apa namanya nggak bisa nggak memenuhi syarat atau untuk memberikan izin. Aslan dari awal udah gugur kewajiban Habib. Dari awal udah gugur kewajibannya dia enggak memenuhi syarat. Heeh. Walinya. Walinya dia ada enggak? Kalau memang ada walinya dia, walinya yang nunaikan zakatnya kalau memang apa namanya ada walinya atau walinya yang memberikan izin kepada siapapun yang ingin menunaikan zakat ini orang. Enggak harus. Kalau memang enggak memungkinkan. Iya. Iya. Yeah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Sampai di sini jelas? Waduh, tar dulu. Paling belakang dulu. Sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya, Bib? Boleh. Permasalahan ada satu keluarga yang bekerja tuh istrinya. Jadi ya suaminya nih udah kebalik gitu tugasnya, Bib. Nah kemudian masalah zakat ini, bolehkah si istri mengeluarkan zakat keluarganya? Terus bagaimana caranya? Kemudian yang berhak mengeluarkan zakat untuk anak yatim yang belum balik, karena kebetulan kakeknya juga miskin juga gitu. Siapa yang berhak mengeluarkan zakatnya walinya, yang punya kewajiban gitu, Bib? Walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, suaminya susah, istrinya kaya raya. Ya, dia yang kerja, dia yang apa? datang terbenam matahari, si suami enggak memenuhi syarat. Si laki-laki ini enggak memenuhi syarat, maka gugur kewajiban berzakat atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Mau itu ayah, orang tua, anak atau istri, gugur kewajiban. Kenapa? Sebab yang wajib menafkahi enggak memenuhi syarat. Nyambung? Jelas enggak? Baik. Jadi gugur kewajiban. Dalam hal ini enggak ada kewajiban berzakat. Tapi orang-orang yang bersangkutan nih, ya. Ya, enggak enak dong kalau enggak keluarin zakat. Itu ulama bilang, bagi si orang yang wajib menafkahi udah gugur kewajiban. Dia enggak wajib sebab memang enggak memenuhi syarat. Tapi bagi yang dinafkahi, kalau memang punya lebih, dia pengen menunaikan zakatnya, maka disunahkan untuk menunaikan zakatnya atas dirinya dia sendiri. Paham? Saya suami, gak memenuhi syarat. Istri saya punya duit banyak, dia memenuhikan udah deh. Suami udah gak wajib menunaikan zakat atas dirinya, apalagi atas istrinya. Cuman saya istri pengen menunaikan zakat, punya duit. Silakan, gak ada masalah, malah disunahkan semacam itu. Si anak pun ada duitnya, ya, maka disunahkan. Walaupun sebenarnya tidak wajib, tapi disunahkan untuk menunaikan atas dirinya masing-masing. Saya kira jelas. Ini satu. Pertanyaannya itu, sekarang yang jadi kepala rumah tangga si perempuan, si istri, atas dirinya dia sunnah untuk menunaikan zakat atas dirinya dia. Tapi untuk orang-orang lain yang dalam rumah tangganya dia, ini kan bukan tugasnya dia untuk menafkahi. Tapi tugas suami, dia pengen tunaikan zakatnya, mesti ada izin dari mereka. Kalau ada izin dari mereka, tafadhol, silakan. Saya kira jelas. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama. Kedua tadi apa? Anak yatim. Anak yatim, semua urusan anak yatim adalah walinya. Ya, dia yang bertanggung jawab atas urusan anak yatim adalah walinya. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Kalau ini udah jelas, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, di sini kan ada keterangan lihat hasil salba juri kalau disuja masalah anak balik tapi menuntut ilmu di pesantren. Ya. Nah, kebetulan misalnya orang tuanya di Jawa Timur. Ini anak pesantren di Al-Fakriyah. Di Al-Fakriyah kebetulan menemui malam Idul Fitri. Tapi ini anak gak punya duit dan orang tua mengirim duit lewat pos yang hari Idul Fitrinya libur bib untuk menunaikan zakat. Bolehkah ini anak ngutang temannya buat menunaikan zakat atau zakat fitrahnya ditunaikan setelah uang itu sampai, artinya sudah lewat di hari Idul Fitri? Demikian Habib. Cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak udah balik, dia mondok pesantren. Ya. Pertama kita katakan di sini disebut anak yang udah balik, ya. Fisiknya memungkinkan gak dia untuk bekerja, maka dia dituntut untuk bekerja dan nafkah gak wajib bagi orang tuanya, bukan kewajiban atas orang tuanya. Tapi ada pengecualian, anak yang sibuk menuntut ilmu agama, dia udah balik tapi sibuk menuntut ilmu agama dan potensi keberhasilannya besar dalam menuntut ilmu agama, maka dalam hal ini dia gak dituntut untuk bekerja. Ingat, ya, dia menuntut ilmu agama dan potensi berhasil besar, maka dia tidak dituntut untuk bekerja dan nafkahnya wajib ditanggung oleh orang tuanya termasuk zakatnya. Saya kira jelas, ya, dan gak perlu taukil dalam hal ini sebab nafkah kewajiban orang tuanya, sehingga zakat fitrah pun kewajiban orang tuanya. Ini kira jelas. Tayyip, sekarang contoh lain, dia belajar pengetahuan umum, ya, bukan ilmu agama, dalam hal ini orang tua enggak wajib menafkahi. Ini anak kalau disuruh bekerja, ya enggak bisa belajar. Kebijaksanaan orang tua pengen nafkahin dan pengen menunaikan zakatnya. Monggo silakan, tapi mesti ada izin dari si anak. Ya, saya kira jelas. Sama kayak di sini nih. Hah? Ah, duit belum nyampe. Boleh minjam apa enggak? Boleh aja minjam. Ya, boleh aja minjam. Terus juga dalam hal ini namanya dalam istilah fikih itu malun ghaib. Harta yang enggak di tangan. Orang tua ngirim. Pertama-tama zakat enggak boleh, zakat fitrah enggak boleh diundur sampai keluar dari waktunya. Saya wajib menunaikan zakat memenuhi syarat, tapi masalahnya di tangan saya enggak punya duit untuk menunaikan zakat fitrah. Duit dikirim belum datang, datangnya entar, udah lewat 2 hari lebaran. Bagaimana? Saya wajib minjem enggak? Enggak wajib minjem. Enggak wajib minjem. Ini istilah fuqaha namanya malun ghaib. Apa itu artinya malun ghaib? Dia wajib menunaikan zakat begitu nerima uangnya. Uang di tangan, saat itu juga dia beli beras, dia tunaikan kewajiban zakatnya. Selama uang belum di tangan, apa mau ditunaikan? Kagak ada. Dalam hal ini dia ma'dzur. Saya kira jelas. Lebih baik. Iya, tapi enggak kena dosa dalam hal ini. Namanya malun ghaib. Ada lagi? Saya kira cukup ya, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Kalau istri nabung dari uang yang dikasih sama suami, boleh tidak dipakai untuk berzakat? Kewajiban zakat istri, suami yang tanggung. Itu duit yang ditabung sama istri, belanjain enggak apa-apa. Iya, belanjain bakal lebaran, wah pada senang deh. Sebab bukan kewajiban si istri, kewajiban suami. Enggak, anda pengen beramal, suami anda enggak mampu, ya silakan, boleh-boleh aja. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan, Habib, jika anak adopsi yang sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya ke kita, gimana hukumnya? Apakah wajib kita membayar zakatnya? Tetap, ya kita urus dia dengan sebaik-baiknya, tapi kewajiban zakat bukan kewajiban kita, kewajiban orang tuanya. Ya, kita tetap yang menunaikan, izin dulu sama orang tuanya. Ya. Atau izin sama si anaknya nih. Cuman si anak itu waktu masih kecil, orang tuanya walinya. Baik, ada lagi yang mau nanya? Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bib, saya mau nanya nih, kan ada satu pasangan suami istri. Nah, akar permasalahannya ini pasangan udah salah jalan dalam masalah pernikahannya. Istrinya muslim, suaminya non muslim. Itu cara, kan di sini kan syarat wajib zakat kan Islam. Itu cara penyaluran zakat terhadap istri gimana, bis dari suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar nanya nih mana nih? Gini. Dari awal hubungan semacam ini enggak dibenarkan di dalam agama. Ya. Kita mau bicara tentang hukum-hukum agama yang lain, pondasinya pun udah enggak dibenarkan dalam agama. Bagaimana kita mau lanjutin ya? Gitu. Ya. Sebab dalam agama ya pernikahan mesti satu agama. Ya, muslim sama muslimah. Ketika beda agama, dari awal pernikahannya enggak sah. Pernikahannya enggak sah. Baik. Jadi enggak ada pernikahan dalam hal ini. Itu satu. Bahkan kalau memang waliyadzubillah, na'udzubillah, jangan sampai ya, pernikahannya pertama sah, sama-sama muslim. Kemudian tengah-tengah ada yang murtad salah satu. Apa hukumnya? Ya. Agama ngasih waktu masa iddah. Kalau memang selama masa iddah ini balik lagi ke Islam, lanjutin tuh pernikahan. Tapi kalau gak balik lagi ke Islam, maka bubar. Dan di dalam masa tenggang waktu ini, gak boleh kumpul seranjak. Gitu, ini aturannya. Itu yang dari awal pernikahannya sah, muslim sama muslim, kemudian di tengah-tengah murtad. Bagaimana yang dari awal, apa namanya, udah gak sah. Gitu. Wallahu a'lam. Kita lanjut bahasan. Saya kira sampai di sini udah jelas. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kalau memang zakat, apa namanya, syarat wajib berzakat sudah terpenuhi, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah, walaupun di sisi lain dia seorang mustahik. Sebagaimana dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, dia juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Adapun orang-orang yang tidak wajib dia nafkahi, maka dia tidak wajib juga menunaikan zakat fitrahnya. Kalaupun dia ingin menunaikan zakat fitrah orang yang tidak wajib dia nafkahi, mesti ada izin dari orang yang bersangkutan. Kalau diizinkan silahkan, kalau enggak diizinkan enggak. Ya. Kalau ini sudah jelas, kita masuk bahasan berikutnya. Apa bahasan berikutnya? Kita sudah wajib berzakat, apa yang mau kita tunaikan? Bentuk yang kita keluarkan dalam zakat fitrah itu apa? Ini yang bakal kita bahas. Apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat wajib berzakat fitrah, maka dia wajib yang wajib dia tunaikan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Kita di Indonesia, anda kira hampir seluruhnya ya, makanan pokok kita beras. Ya, bahkan gandum pun di sini kita nggak makan gandum sebagai bahan makanan pokok. Makanan-makanan pokok kita kayak datanya beras, sehingga zakat fitrah pun harus ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok, yang dalam hal ini adalah bagi kita beras. Ya, jelas. Dan ukurannya adalah 1 so'. So' itu adalah takaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau mau dihitung pakai takaran kita sekarang, lebih kurang dengan ihtiyat 3,5 liter. 3,5 liter. Jelas? Dalilnya apa? Di dalam hadis sahih disebutkan, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, beliau mengatakan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas sha'an min tamrin wa sha'an min sha'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan kepada orang-orang. Apa ukurannya? 3,5 liter sa', ya, berupa kurma, atau 3,5 liter berupa gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari orang Islam. Di sini disebut di dalam hadis kurma dan gandum, sebab di masa itu di Jaziratul Arab bahan makanan pokok mereka nggak ada beras itu waktu. Gandum, korma, terus ada beberapa lagi jenis bahan makanan pokok yang dikonsumsi di masa itu. Dan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW beberapa bahan makanan pokok tersebut. Yang intinya adalah yang wajib ditunaikan sebagai zakat fitrah adalah bahan makanan pokok. Saya kira jelas. Dari hadis di atas, maka tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Ya, enggak dibenarkan menunaikan zakat fitrah, saya bicara dalam bentuk uang, sebab di dalam hadis disebutkan bahan makanan pokok. Kalau kita sudah tahu ini, kita sekarang punya permasalahan yang mewabah di masyarakat dari sejak lama, zakat fitrah pakai duit. Kita nyatakan bahwasanya enggak dibenarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Yang benar zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok. Habib, kita ngadepin masalah bagaimana? Kasih solusi dong. Ada solusinya. Ini kita sebutin di sini. 2 solusi. Solusi pertama adalah panitia pengelola zakat fitrah di masjid, di musola, di majelis taklim memberikan pengarahan dari sejak jauh hari. Di saat masyarakat berkumpul seperti sholat tarawih, Jumat dan lain sebagainya, diberikan pengarahan bahwasanya zakat fitrah dalam bentuk uang enggak dibenarkan. Kita sampaikan di kuliah subuh kita. Disampaikan saat apa namanya sholat raweh, disampaikan saat khutbah Jumat bahwasanya zakat fitrah dengan bentuk uang tidak dibenarkan di dalam agama. Itu yang mesti kita sampaikan. Ya, dan juga disampaikan kita panitia pengelola zakat di masjid atau di musala enggak menerima zakat fitrah dalam bentuk uang. Terimanya bentuk bentuk apa namanya? Bentuk beras. Ya. Lain halnya dengan infak sedekah zakat mal. Itu kita terima bentuk uang, tapi untuk zakat fitrah hanya dalam bentuk beras. Pengarahan disampaikan oleh para panitia masjid, panitia zakat di masjid-masjid dan musolanya. Jadi orang tahu, disosialisasikan ini hal ini. Itu yang pertama solusinya. Yang kedua, panitia zakat di masjid sediain beras. Sehingga orang yang datang bawa duit ya untuk berzakat fitrah diarahkan untuk membeli beras yang disediakan oleh panitia. Dia beli beras di tempat, terus dia niatkan selesai urusan. Jadi dia berzakat fitrahnya bukan dengan uang, tapi dengan beras yang di tempat itu dia beli. Saya kira jelas. Ini solusi yang bisa kita ambil. Tentang hal ini, ada yang mau bertanya? Tafadhol, silakan. Lebih. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ya. Ya. Kita udah pernah sampaikan penyimpulan akan dulu dia. Saya bilang saya dia kalau tuan dibuat memang berbilang dan jatuh dia yang dia tak menganggap artinya hal macam begini adalah wabah yang harus kita perbaiki. Maka itu kita bikin nih apa namanya pertemuan semacam ini di malam hari ini. Dan ini anak kira udah hampir 13-14 tahun kita bikin tiap tahun kayak begini. Ya. Ya, ini kita bikin begini. Ya. Ya. Artinya ini sekarang kita ngumpulkan sama-sama ini malam hari ini. Kita tahu, kita belajar. Untuk apa kita belajar? Ya untuk kita terapkan, untuk memperbaiki keadaan, dan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Khususnya juga di tempat-tempat kita. Mungkin gak cuma di sekolahan, bahkan di musola kita mungkin. Di masjid kita masih banyak yang menggunakan uang sebagai bentuk zakat fitrah. Nah inilah kita mesti pelan-pelan berusaha untuk memperbaiki dan merubahnya. Termasuk di sekolahan kita sampaikan, ya Habib berat, ya inilah perjuangan. Ya namanya perjuangan nggak bisa kita seperti ngebalikin tangan begitu aja. Ya, ya namanya perjuangan. Pelan-pelan, insya Allah selama kita tetap berjuang, ya insya Allah ke depan makin lebih baik. Kita bisa ajak orang lain untuk ikut hadir. Kita enggak bisa menyampaikan, kita bisa kasih peluang. Ayo bikin di tempat masing-masing. Di sini asatidzah juga banyak. Kita pun bisa menyampaikan sebagai apa namanya? Safir untuk menyampaikan ini agama kepada mereka, bikin daurah ya di masjid-masjid, musala-musala, madrasah masing-masing, ajak kepala sekolahnya, ajak guru-gurunya untuk ikut hadir. Ya perlu sosialisasi dan perlu perjuangan, pelan-pelan akan ada perubahan. Kasih speaker Pak Habib. Ya. Nah, supaya mereka bisa bekerja sama, mereka bisa tempat dia punya. Ya. Ya, untuk disiapkan konsumsi tinggal minta sama. Ya. Iya kan? Karena yang banyak menyelewengkan hal-hal seperti begini justru dari Depak. Iya. Yeah. Anda pernah ngomong karena Anda sering ngadepin. Iya. Yeah. Kayaknya jalan yang paling enak. Kalau guru-guru SD memang agak susah. Jadi mesti kita masuk ke MUI dulu Tangerang. Insya Allah. Ada wadah. Yeah. Ada tempat. sama dia supaya dibikin. Iya. Benar-benar ini kenyataan. Ini tidak mungkin jalan. Iya. Kalau kita gabung dengan MUI, solusi pertama itu kita adakan. Iya. Insya Allah mungkin apa namanya, apa yang disampaikan sama Habib bisa kita tempuh. Kita jalin apa namanya kerjasama semacam ini dengan pihak terkait MUI, dengan Basnas, dengan apa namanya pihak-pihak yang punya wewenang untuk kita buat pelatihan macam begini, ya, penjelasan tentang hal yang semacam ini. Enggak tahun ini, tahun ke depan yang punya akses ke situ, ya, dia masuk. Insya Allah mudah-mudahan kasih jalan terbaik dari Allah. Soalnya gini, Beb, jangan masalah seperti begini nih. Ya. Masalah pelajaran tarikh, mereka tidak mengakui ibu susu Nabi itu yang pertama sahabatul asalnya. Langsung dia bilang Halimatus Sa'diyah. Jadi semua anak sekolah di testingnya itu disalahin semua. Iya. Yeah. Anda pasang badan, Anda samperin. Betul. Ini diantaranya. Ampani bilang jangan jadi guru agama kalau enggak bisa. Kalau kita bawain khulasah aja dia baca kagak bisa, terjemahan enggak bisa. Ya, dan hal ini enggak cuma sekarang, sebenarnya dari dulu. Ini pengaruh juga apa namanya campur tangannya penjajah, Habib. Saya baca di beberapa tulisan Habib Salim Jindan, khususnya juga tentang sejarah, di antaranya itu sejarah masuknya Islam. Itu yang beredar di masyarakat itu banyakkan yang udah diolah oleh penjajah. Begitu, sehingga banyak penyelewengan-penyelewengan dari segi sejarah, sejarah masuknya Islam dan lain sebagainya. Ya. Sampai ketika dulu tuh Habib Salim Jindan dia melakukan penelitian tentang sejarah, ya, dimata-matai sama pihak penjajah sampai ditangkap. Dia bilang jangan sekali-sekali nyebarkan sejarah yang akurat ini, cukup dengan yang resmi yang keluar dari pemerintah Belanda itu waktu. Sampai segitunya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang mau nanya lagi? Tafadhal. Firli lebih. Naam. Dan inilah perjuangan kita, Habib. Tafadhal, Firli. Assalamualaikum, Habib. Pertanyaannya, ini secara umum apakah bayar zakat itu boleh diqadha, Habib? Contoh kasusnya begini. Kan kalau remaja itu sudah wajib. Nah, contohnya saya misalkan dulu waktu remaja itu, waktu SMA misalkan punya usaha, Habib. Entah jualan baju atau apa. Nah, sejak saat itu sampai saya kerja itu saya nggak pernah bayar zakat, Bib. Yeah. Nggak pernah bayar zakat, katakanlah masa waktunya 6 tahun. Yeah. Nah, berarti kan saya punya hutang 6 tahun zakat, Bib. Nah, apakah bisa diqadha dari sekarang saya bisa bayar, Bib? Assalamualaikum. Zakat yang nggak kita, alaikumsalam, yang nggak kita tunaikan selama ini wajib diqadha. Dainullah ahaqqu an tuqdha. Ya, hutang kepada Allah. Kita utang sama manusia aja walaupun kita udah meninggal, ya, diambil dari warisannya kita untuk kita tunaikan kepada tuh manusia, ya, nggak masuk dari bagian warisan. Demikian halnya hutang kepada Allah, lebih wajib lagi untuk kita tunaikan. Hutang kepada Allah termasuk ada zakat. Ini adalah hutang kita kepada Allah, ya. Tahun-tahun yang dimana kita dahulu nggak menunaikan zakat atau nggak benar menunaikan zakatnya, kita hitung dan kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin nggak bisa sekaligus, ya, bertahap, pelan-pelan. Itu, tapi itu adalah bagian hutang kepada Allah yang wajib kita tunaikan. Ya, saya kira jelas. Ada lagi yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas? Tafadhal, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permasalahan sedikit, Bib. Jadi begini, pernah terjadi di Al-Mubarakah. Ya. Ada seorang ibu bertanya, dia bayar zakat. Jadi apakah anak umur sudah 6 tahun wajib bayar zakat? Ya. Saya jawab, bukan saja 5 tahun, berarti ibu nanti harus bayar qadha dengan seperti pertanyaan yang barusan. Tapi pertanggungjawabannya orang tua terhadap Allah, di sisi Allah, bagaimana selama dia belum qada untuk zakatnya. Yang kedua, bahwa kami selaku kepala wilayah juga di Kelurahan Gaga, sekarang ini kan seperti tadi Abah katakan, kupon ini banyak yang sekali terjadi sekarang. Kami menyarankan di wilayah kami, kami sarankan kepada ketua-ketua RT, dikategorikan bukan sebagai zakat kupon, kami menyarankan sebagai sodako saja, jadi anaknya sebayar lagi zakat. Itu yang kami berikan saran sampai saat ini, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun di wilayah kami alhamdulillah sekarang sudah berkurang kupon. Tapi jadi dua kali bayar, yang satu untuk kupon judulnya sodako, tapi anaknya tersebut harus bayar lagi untuk zakat. Dan kami tekankan satu keluarga paling satu dia harus kupon. Jadi apakah saran kami sudah termasuk menyalahi dari pihak pemerintah atau tidak? Terima kasih, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah anak kecil. Anak kecil belum balik, tapi apakah juga kewajiban dipikul sama dia? Saya kasih contoh gini. Di dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Muru auladakum bisalati fi sab'a wadribuhum ala tarkiha fil 'ashr." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan anak-anak kalian untuk menjalankan sholat 5 waktu ketika usia mereka 7 tahun, dan pukul mereka ketika mereka berani ninggalkan sholat ketika usia mereka 10 tahun. Kita tahu kewajiban sholat 5 waktu menjadi sebuah kewajiban bagi mereka yang telah mencapai usia akil baligh. Sebelum seorang anak mencapai usia akil baligh, dia enggak wajib sholat. Lantas ini hadis apa? 7 tahun kita orang tua wajib memerintahkan anak-anak kita menunaikan sholat. Ini yang mesti kita perhatikan. Kewajiban tersebut kewajiban terhadap orang tua di dalam memerintahkan, bukan kewajiban kepada si anak. Ya, si anak tidak wajib melaksanakan sholat kecuali dia udah baligh. Ya, sehingga kalau saat itu dia meninggalkan sholat pun dia nggak kena dosa, sebab belum waktunya. Dia saat itu, ini ucapan Nabi Muhammad, hanya pelatihan bagi dia. Tapi kewajiban untuk memerintahkan adalah kewajiban orang tua, wajib hukumnya. Sehingga kalau orang tua nggak mau memerintahkan anaknya menunaikan sholat, dia dosa. Dosa bukan dosa apa namanya tidak atau melakukan sholatnya, tapi dosa ketika tidak memerintah. Saya kira jelas. Tentang zakat, zakat ya, yang wajib menunaikan zakat orang tuanya, bukan si anak ini. Ya, jadi ketika la ilaha illallah, si orang tua, makanya gak ada urusannya sama si anak. Orang tua memenuhi syarat, maka dia wajib menunaikan atas dirinya dan atas anak yang wajib dia nafkahi. Si anak dia mau menunaikan apa enggak itu bukan urusan dia, tapi urusan si orang tua yang wajib menafkahi, kewajibannya dia. Saya kira jelas. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tentang masalah kupon. Saya kira mungkin beberapa di antara kita dari orang yang punya wewenang atau orang pemerintahan. Yang saya tahu sampai detik ini, kupon itu dari pihak pemerintah kepada pengelola zakat hanya sebatas himbauan, bukan kewajiban untuk dibayar. Itu yang saya tahu seperti itu. Bukan begitu, Abu Muhammad? Kita nggak bicara praktek, tapi aturan, prosedur yang ada, kupon yang dibagikan itu hanya sebatas himbauan, bukan kewajiban sama sekali. Sehingga kalau ada dari pihak pemerintah yang memaksa untuk dibayar, itu oknum. Dan ya masalahnya sekarang oknum ini banyak, hampir semuanya. Ya, sehingga itu tuh penyelewengan hingga menjadi sebagai bentuk yang resmi. Tapi yang seharusnya, dan itulah yang kita tahu selama ini, itu hanya himbauan. Dan mereka menyatakan itu kalau lagi disekak kayak begini. mereka menyatakan itu cuma sekedar himbauan, nggak ada kewajiban. Tapi di masyarakat kenyataannya, ya, ya ada sedikit bentuk paksaan. Ditagi tahu. Nah inilah apa namanya, dulu kakek saya Habib Salim Jindan dalam masalah ini sampai rekamannya masih ada. Di satu zaman itu pernah terjadi, ya, pemerintah ingin mengelola zakat. Saya ada buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Judulnya Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia. Itu terbitan resmi Departemen Agama. Di situ diceritakan sejarahnya. Zaman Belanda, pemerintah Belanda tidak mengelola zakat. Itu urusan umat Islam masing-masing. Di akhir-akhir zaman Belanda, keluar pernyataan resmi dari Belanda bahwasanya kami pemerintah Belanda tidak mengelola zakat umat Islam, tapi kami hanya menghimbau kepada umat Islam agar menunaikan kewajiban zakatnya sesuai dengan agamanya. Itu zaman Belanda. Setelah zaman kemerdekaan, zaman Soekarno, itu di sejarahnya tertulis seperti itu. Juga pernyataan dari apa namanya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno saat itu, bahwasanya kami pemerintah bangsa Indonesia tidak mengelola zakat, tapi kita hanya menghimbau umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakatnya sesuai dengan aturan agama Islam. Di zaman Soeharto pun demikian, sampai di akhir-akhir tahun 60-an. Di akhir-akhir tahun 60-an pemerintah ingin mengelola. Saat itu dari segi hukum agama, pemerintah punya hak untuk mengelola, punya hak, punya wewenang untuk mengelola. Tapi mereka punya wewenang untuk mengelola, diberikan wewenang oleh agama untuk mengelola zakat, dengan catatan mereka mengelolanya sesuai dengan aturan agama Allah, bukan untuk diselewengkan. Ya, mereka mengelola untuk disalurkan dengan benar sesuai dengan agama Allah, diizinkan oleh agama, tapi bukan untuk diselewengkan. Dan kenyataannya saat itu, ketika di akhir-akhir di pertengahan tahun 60-an itu, ketika dicetuskan pemerintah ingin mengelola zakat, mereka ingin mengelola zakat untuk menyelewengkannya. Dan tertulis di situ ada, mungkin saya nggak perlu sebutkan di sini, ya, itu di dalam buku itu ada tertulis, disalurkan apa namanya kepada rekening giro atas nama Presiden Soeharto. Ya, kalau memang apa namanya resmi pemerintah yang bakal ngelola, mestinya bukan atas nama rekening Soeharto, ya, rekening yang benar atas nama negara. Walhasil penyelewengan, hal ini tercium oleh para ulama. Cuman saat itu masa keras, orang kalau bicara ditangkap, nggak ada yang berani bicara. Mungkin salah satu dari sekian banyak yang berani bicara, Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu waktu. Kaset masih ada sampai sekarang. Dia bicara setegas-tegasnya, di mana tempat. Intinya Al Habib sebenarnya nggak ngelarang pemerintah untuk mengelola, tapi bukan untuk diselewengkan. Sebab pemerintah ketika ingin mengelola zakat, dia dituntut oleh agama dengan tuntutan yang besar. Salah satunya di dalam minhaj, di dalam apa namanya syuruhul minhaj, semua mazhab Imam Syafi'i secara khusus dan mazhab yang lain sepakat, kalau pemerintah mengelola zakat, wajib isti'ab kullu fardin min asnafi tsamaniyah. Wajib bagi pemerintah untuk menyeluruhkan zakat kepada setiap individu dari 8 golongan yang ada di negeri yang dia pimpin. Kalau ada satu orang mustahik di negeri Indonesia ini enggak kebagian haknya, itu pemerintah kena dosa dan seluruh jajarannya. Artinya berat. Karena itu waktu kakek saya Habib Salim Jindan menentang. Karena sayang sama pemerintah, ini bukan tugas yang mudah. Kalau ada satu orang, kita sekarang pikirannya cuma fakir miskin doang. Asnaf utamanya bukan cuma fakir miskin. Ente punya utang, berapa banyak orang Indonesia yang punya utang? Gharimin. Ya, kalau dia memenuhi syarat berhak terima zakat. Tapi mana ada orang yang punya utang datang ke Basnas atau ke Basis atau ke urusan zakat minta dibayar utangnya enggak dibayar. Artinya penyelewengan ada. Makanya itu waktu salah satu yang bicara dengan tegas Habib Salim Jindan sampai beliau diancam. Sampai beliau bilang, ya, datang kepada saya aparat bawa surat dari si fulan. Fulan ini ada salah satu tokoh yang punya wewenang. Iya. Ya, bawa surat pernyataan resmi, ya, surat Habib dilarang bicara masalah zakat. Kalau Habib bicara masalah zakat, ya, Habib ditangkap. Habib bilang, ini di atas mimbar dia bilang, saya bilang sama tuh aparat yang datang, kasih tahu sama atasanmu itu, ya, jangan tunggu besok, sekarang suruh dia tangkap saya bakal terus bicara. Kebetulan tuh atasannya hadir di itu mimbar, di itu pengajian, dia ngomong apa adanya. Sampai dia bilang, ini Bin Jindan udah gak bisa lagi apa namanya, dibujuk, palingan ujung-ujungnya mesti kena pelor juga, biarin, saya mau mati gak ada masalah, kata Habib Salim Jindan. Sampai dia bilang, emangnya kas negara udah habis, sampai zakat mau digegares, dia bilang gitu. Itu kalimatnya sampai sekarang, kita ingat. Intinya, apa namanya, penyelewengan ada. Di antara bukti penyelewengan, nih, ya, mustahik di bawah, di tengah-tengah masyarakat. Kan aneh. Bagaimana? Kita di masyarakat, panitia zakat, di masjid-masjid ngumpulin zakat. Untuk diapain? Dinaikin ke kelurahan. Dari kelurahan naik ke kecamatan. Dari kecamatan naik ke kota untuk turun lagi kepada. Udah di bawah ngapain naik lagi ke atas? Untuk turun lagi. Ini kan kerjaan dua kali. Kecuali ada sesuatu. Dan yang udah-udah, kalau udah naik, gak turun lagi. Artinya, penyelewengan ada. Ini bicara panjang lebar sampai begini nih. Intinya, selama ini, itu kupon, tidak ada sama sekali aturan yang mewajibkan kita bayar tuh kupon. Ya, tidak ada. Kalaupun ada, mereka sendiri nyatakan, wah oh, itu cuma oknum bu, itu cuma oknum. Ya memang itu cuma oknum. Tapi masalahnya oknumnya banyak, jadi nggak usah diladenin. Ada beberapa tempat, alhamdulillah beberapa masjid, ya, yang zakat semuanya zakat fitrah dengan beras. Datang oknum, minta apa namanya, bayar kupon. Angkat tuh beras, nggak mau beras, maunya duit. Kalau memang betul zakat, angkut beras. Ya, masalahnya kan apa namanya, duit enteng, gampang digantungin, beras enggak. Saya kira jelas rasanya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Lebih. Tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mesti berani. Ya. Jadi jangan takut yang namanya lurah, camat, wali kota, enggak ada urusan. Benar. Ini udah pengalaman. Iya, pahitnya lebih dari jadam. Benar-benar. Kita ditangkap, dibawa, ya, dibawa ke kantor wali kota. Wali kotanya Kristen, Silalahi. Anak modal bawa Quran. Ya. Yeah. Oh, ini nih Habib yang ngelawan, nggak ngelawan sih? Kok kenapa nggak mau ngejalanin? Anak buka Quran, bapak baca nih, bapak baca, bapak terjemahin. Ya saya kalau orang Kristen mana saya bisa, makanya bapak jangan aku campur. Iya kan? Sampai dipanggil ke DKI Ali Sadikin. Kita diketemu sama Haji Safi'i. Haji Safi'i sama kita termasuk pengurus Yayasan Betawi. Saya bilang kesempatan. Ketemu yeah. Haji Safi'i di DKI. Bukan kita diperes, malah dia yang kita peres. Tahu kan akal jawab apa gitu. Ana peres, ana dapat beras yang 50 kilo sekarung, setruk. Ana dapat duit, kalau kayak duit sekarang dia 500 juta. Mustahik di satu RW, ana enggak kasih di gerayangan. Lu jalan, gua coret sama lu. Lu diam di rumah, kita kasih duit satu orang 500 ribu. Kasih berasnya banyak, mungkin. Jadi kita mesti berani, jangan takut. Kita ini udah gila sekarang. Benar. apalagi baru namanya lurah camat, wah udah itu masuk di ketek jam gitu. Benar, pasang badan, jangan takut. Buat nabi kok takut? Jangan takut. Maju, itu kupon akal-akalan semuanya. Terus sekarang ada rumah zakat udah pokoknya dicari jalan supaya kegiatan bagaimana duit bisa diambil. Bentuk rumah zakat. Iya. Ada rekening. Apalagi akekah cuman 1.400 berapa tuh pokoknya. Semua akal-akalan. Udah akal maling semua, makanya Nabi bilang bikin pertemuan di MUI. Insyaallah. Supaya pada sadar semuanya, harus sehari kulu semuanya. Insyaallah. Sampai sini ada yang lagi mau nanya tentang hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih pertanyaannya? Mana dia, Diri? Ah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah misalkan ada seseorang yang habis dari warung nih pengen bayar zakat pakai beras. Di tengah jalan berasnya tumpah setengah liter atau seliter lah. Nah, terus karena malas beli lagi. Nah, ditumpuk pakai duit nih misalnya 8.000. Nah, karena ambilnya juga enggak tahu. Nah, ini bayar zakatnya begitu aja Bib, dicampur. Bagaimana itu hukumnya Bib? Yang kedua, tadi Habib bilang apa yang berkaitan dengan anak yatim itu ditanggung sama walinya. Yang saya tanyakan, bagaimana kasus anak jalanan tebaklah umurnya 10 sampai 15 tahun. Dia ini kan kerja sendiri, dia juga enggak tahu hukum Islam, enggak tahu zakat, puasa juga untung-untungan. Bagaimana nasibnya Bib? Apakah haram apa gimana, apa dosa apa gimana, siapa yang menanggungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama ya, zakat yang mestinya 3,5 liter tumpah di jalan, tinggal 1 liter, selebihnya 8.000. Ya. Ya, ente menunaikan zakat, sekarang zakat fitrah baru 1 liter, masih ada 2,5 liter lagi. Iya, ya, maksudnya yang tumpahnya 1 liter. Misalkan digantinya 8.000. Digantinya 8.000. Nah, 8.000 ya, itu tuh masih belum tuh. Kalau udah berubah jadi beras, baru ente tunaikan. Tapi pada waktu itu ambil nerima aja, Bib. Nah, salah diambil. Pertama salah diambil, kedua juga salah di entenya. Oh iya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua gimana, Bib? Ya, untuk pertanyaan apa? Kedua, yang jelas anak jalanan nggak bakal ting muncul begitu aja, pasti dia punya orang tua kan? Iya, tapi kan dia nggak tahu orang tuanya di mana, ibu bapaknya, kayak anak jalanan kan terlantar betul. Dia nggak tahu orang tuanya di mana, iya. Dia masih usia 10 tahun, iya. Tapi orang tua berasa pernah punya anak. Iya, tapi orang tuanya juga nggak tahu kemana tuh. Hati orang tuanya nggak tahu, tapi itu udah menjadi tanggung jawabnya seorang tua. Oh iya. Selama dia tahu, dia kan bisa ngitung nih anak saya sekarang umur 10 tahun, kalau dia ada, iya. Itu tetap tanggung jawab seorang tua. Sampai nih anak balik, kalau nih anak udah balik, tanggung jawabnya dia. Berarti orang tua tetap zakatin Bib ya? Iya. Tanggung jawab dia bukan tanggung jawab nih anak. Kira jelas. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Baru kita lanjut lagi nih. Ini masih ada beberapa yang mesti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kebetulan di tempat saya itu ada panitia zakat, terus dari yayasan sekolahan itu anak-anak diminta uang. Alasannya karena sekarang zamannya modern, jadi yeah, enggak cuma dikasih beras, uangnya bisa buat dipetikan yang lain katanya. Yeah. Itu saya harus seperti apa, karena anak saya juga kan sekolah di situ juga gitu. Mesti kita sampaikan bahwasanya zakat enggak sah dengan zakat fitrah, enggak sah dengan uang. Iya. Kayak misalnya ya ini zaman air lagi susah, udah anak-anak kita sembahyang gak usah pada ada wudu. Kan enggak, agama tetap agama punya aturan. Enggak ada pakai sekarang cara begini. Yang ngomong ini istilahnya ustaz di teras itu gitu. Ya jangan jadi ustaz yang begitu kan. Ya. Dan orang-orang situ kan selalu apa yang beliau katakan anut gitu. Jadi udah pokoknya sekarang kan kita sudah berubah nih. Ya emang enggak kalau yang lain sih di masjid alhamdulillah sudah dibeliin beras berapa jumlahnya, yeah. Malam itu juga dibeliin beras, tapi ada satu tempat ya masih seperti itu gitu. Ya, saya katakan apa namanya zaman nggak berubah, yang berubah kitanya. Terus dari zaman ke zaman orang demen duit. Hatta dari zaman dulu, zaman Nabi. Ya, kebutuhan akan duit besar. Iya kan? Tapi kenapa zaman Nabi zakat fitrah tetap pakai bahan makanan pokok? Padahal kalau pakai duit bisa dibelikan bakal pakaian. Kebutuhan orang nggak cuma sekedar makanan. Namanya zakat fitrah, Nabi bikin aturan dari Allah Subhanahu wa taala pakai bahan makanan pokok. Ya kita mesti tunaikan begitu. Saya kira masih. Solusinya kita mesti sampaikan kepada sekolahan bahwasanya ini aturan agama begini. Dan kita ngomong begini enggak cuma sekedar asal ngomong, kita punya dasar. Seluruh di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i menyatakan demikian. Di dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan demikian. Di dalam mazhab Al-Imam Malik menyatakan demikian. Satu-satunya mazhab yang membolehkan pakai apa namanya uang hanya mazhab Abu Hanifah, tapi enggak mutlak. Ada aturannya. Sekarang orang, mazhab Abu Hanifah boleh. Tanya sama dia, tahu enggak aturannya? Enggak. Ah. Ente enggak tahu aturannya terus mau main catur seenak perutnya. Enggak boleh. Dan ini hukumnya haram kayak begini. Apa namanya asal main apa namanya pindah-pindah nyari apa namanya pendapat dari mazhab yang lain sesuai dengan maunya dia, wahada di antara dosa yang menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Iya. Dan ada aturannya, enggak bisa sembarangan begitu. Dan sebagian besar orang yang semacam ini, ya, dalam mazhab Abu Hanifahnya pun zakatnya enggak sah. Dia tunaikan dengan uang sesuai mazhab Abu Hanifah. Ketika diperiksa lagi pakai mazhab Abu Hanifah, ternyata pakai duitnya pun di mazhab Abu Hanifah enggak sah, sebab enggak sesuai dengan aturan Abu Hanifah. Ahmad, Anda kira jelas dalam hal ini. Wallahu a'lam. Iya. Mesti semuanya ikutin, ada aturannya. Ada aturannya lengkap, enggak sembarangan. Di antara hal yang penting apa takaran mazhab Abu Hanifah sama takaran mazhab yang lain beda. Kita 3,5 liter, mazhab Abu Hanifah enggak 3,5 liter. Lebih gede lagi. Hitungan duitnya pun enggak hitungan duit punya mazhab Syafi'i. Hitungan duitnya juga gede juga, mahal. Dan ada aturannya juga. Enggak sembarangan. Saya kira jelas. Lebih. Insyaallah. Ya. Insyaallah ada bulletinnya enggak? Ada bulletinnya enggak kita bikin? Ini kitab ada banyak situ, siapa yang terpulang mau bawa tuh kitab untuk dibagi-bagikan tafadhal, mau habisin, mau ente fotokopi, mau ente cetak, terus di websitenya kita juga ada berupa bentuk buletinnya, ente bisa download, fotokopi sebanyak-banyaknya, ente mau bagi-bagi terserah, boleh, ente mau jual boleh. Ya ini saya atur dah. Ya akhir kita lanjut ya. Taib, kalau ini udah jelas, kita lanjut pembahasan berikutnya. Waktu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib ditunaikan dari terbenam matahari, hari terakhir bulan Ramadan. Walau demikian, zakat fitrah dari sejak awal Ramadan sudah boleh ditunaikan. Kayak tadi pertanyaan. Ya. Kita bicara tentang saat yang paling afdal dan paling tepat adalah antara terbit fajar hari raya sampai ditunaikan sholat Idul Fitri. Jadi ini malam takbiran. Boleh untuk tunaikan zakat fitrah dari awal Ramadan juga boleh. Cuman yang paling afdal sholat subuh hari raya nih, ya sampai waktunya sholat id, itu masa yang paling afdal untuk menunaikan zakat fitrah. Makanya ulama bilang dalam hal sholat Idul Fitri, afdalnya Idul Fitri entar-entaran tuh jam 7:30 ya diundur. Beda halnya dengan Idul Adha. Idul Adha dibikin lebih awal. Kenapa? Sebab Idul Adha terikat sama korban. Korban baru boleh disembelih habis sholat Idul Adha. Makanya sholat Idul Adha lebih awal supaya masa untuk berkurban lebih panjang. Idul Fitri diundur sholatnya supaya masa untuk apa namanya menunaikan zakat di waktu yang afdol juga lebih panjang. Panitia tetap itu. Nah terus banyak masya Allah apa namanya di antara masjid yang masih, aneh kira mayoritas masjid Idul Fitri jam tujuan ya, Idul Adha setengah berapa itu setengah tujuh. Kalau di Kuitang kalau nggak salah sampai sekarang tuh masjid di Kuitang tuh dari zaman Habib Ali sholat Idul Fitri jam 8, baru mulai Idul Fitri jam 8. Kalau Idul Adha jam 7 atau setengah 8. Jam 7 atau setengah 8. Gitu. Walhasil ini adalah waktu yang paling afdal. Setelah sholat Id masih boleh ditunaikan ya, cuman hukumnya makruh. Ya, sampai terbenam matahari. Ya. Kalau udah lewat terbenam matahari, zakat masih belum ditunaikan juga, hukumnya haram mengundur waktu, mengundur zakat sampai terbenam matahari hari raya. Hukumnya haram. Dan haram dan juga masih wajib tetap ditunaikan utang. Itu saya kira jelas ya. Lanjut apa yang mau nanya nih tentang waktu. Satu hari sebelum Id itu anak udah terakhir terima zakat. Yeah. Jadi kita bisa bagiin. Yeah. Dia khawatir kan mustahil dia mau pikir nggak punya beras. Yeah. Jadi kita bagiin itu malam. Dia antren ke rumahnya berasnya, duitnya semua kita kasih. Jadi masih ada satu hari dia masih bisa. Jamin. Zakat bisa. Jalan yang paling enak buat. Artinya dalam hal ini seperti yang Habib Ahmad, aneh kira itu kembali ke masalah teknis ya. Semua kembali ke kemampuan masjid, musola masing-masing. Intinya, kita panitia di masjid, sebenarnya ini kita ini mikul amanat. Amanat yang kita pikul adalah menerima zakat para muzaki untuk kita salurkan kepada yang berhak di waktunya yang tepat, yang diatur. Kan gitu. Kita ini pemikul amanat. Dan ketika kita memikul amanat, kita harus menyalurkan ini amanat dengan benar. Ya. Kemudian juga kita lihat diri kita. Kita punya kemampuan untuk mikul amanat, silakan terima itu amanat. Tapi kalau kita enggak punya kemampuan untuk mikul ini amanat, yang ngomong dari awal saya enggak punya kemampuan. Atau pihak kita panitia kita di masjid ini kemampuan kita cuma apa di sini. Lewat dari itu jangan kita paksakan. Bagaimana kita mau ngadep Allah? Ntar ya. Ini amanat yang mesti kita tunaikan. Kita enggak mampu, kita bikin aturan sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira jelas. Kita lanjut. Pembahasan yang berikutnya di sini disebut ya, penyaluran zakat fitrah. Kalau kita udah tahu syarat wajib berzakat, bentuk yang dikeluarkan kita udah tahu. Kita salurkan ke mana ini zakat? Zakat kita salurkan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Anak yatim, janda, yang berhak bukan janda. Gak pengen aja nengok rumah. Itu Habib, apa namanya, itu image yang lagi antum buat di tengah masyarakat. Kita udah lemah, udah gak bisa. Itu bagi kekunciran ketahuan. Tapi kita salurkan ini zakat kemana? Allah bilang dalam Al-Quran, innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah fardhatan minallah wallahu 'aliman hakim. Penyaluran zakat hanya kepada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mualaf, arigab, budak yang ada ikutan perjanjian sama majikannya, gharibin yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil. 8. Lain dari itu kita enggak boleh nulaikan zakat, menyalurkan zakat kepada selain yang 8 ini. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu dengan ringkas. Fagir. Apa itu fagir? Fagir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali. Atau memiliki harta atau pekerjaan tapi enggak dapat yang tidak dapat memenuhi setengah dari kebutuhannya, itu fagir. Contoh, kebutuhan dia ya 1 juta sebulan. Dia enggak punya duit sama sekali, atau dia punya duit, punya pekerjaan. Pekerjaan dia hanya bisa menghasilkan sebulan itu 400.000 di bawah setengah. Maka dia masuk dalam kategori fagir. Fagir. Kalau kemampuan dia cuma menghasilkan di bawah setengah dari kebutuhan, maka dia adalah fagir. Miskin ya, mampu menghasilkan di atas setengah tapi enggak cukup 100%. Kebutuhan dia 1 juta, dia cuma bisa satu bulan dia menghasilkan 600.000, 700.000, 800.000 ya, di bawah kebutuhannya dia. Itu masuk dalam kategori miskin. Kalau emang di atas setengah kebutuhan namanya miskin, di bawah setengah dari kebutuhan namanya fakir. Ya. Yang dimaksud dengan kebutuhan di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga apabila harta pekerjaan tidak menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka dia tergolong fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya yang sederhana, maka dia tergolong miskin. Saya kira ini jelas ya, fakir miskin perbedaannya. Yang ketiga, amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Yang dilantik secara resmi oleh pemerintah yang berwenang untuk melantik, ya, untuk mengelola zakat, tunjuk oleh pemerintah. Jelas gak kira-kira? Ini adalah amil. Saya mau tanya, pengelola zakat yang ada di masjid, amil apa bukan? Kenapa ya? Gak dilantik. Yang ada di masjid sekarang bukan amil. Habis apa namanya dong? Namanya bukan amil, namanya wakil. Wakil perantara antara muzaki dengan mustahik. Kita di masjid, kita bukan amil yang berhak menerima zakat, tapi kita wakil, sebab kita gak ditunjuk oleh pemerintah. Jelas gak kira-kira? Tapi di sini dijelaskan ya, amil adalah yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Kalau memang dia ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat, maka dia berhak terima zakat dengan catatan. Apa itu? Pertama, amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak mendapatkan gaji atau upah dari pemerintah. Kalau dia digaji sama pemerintah, maka dia enggak berhak menerima dari zakat. Jelas. Kemudian yang berhak dia terima dari zakat hanya sekedar upah yang wajar atas pekerjaan semacam itu. Jelas? Adapun kalau mereka menerima gaji dari pemerintah, ya, maka mereka enggak berhak menerima zakat atas nama amil walaupun mereka ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Anda kira jelas? Adapun sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid, musala, sekolah, majelis taklim dan sebagaimana di masyarakat, mereka bukanlah amil yang dimaksud oleh syariah, tapi mereka adalah, karena mereka enggak dilantik secara resmi oleh pemerintah, akan tetapi status mereka adalah sekedar wakil atau perantara dari orang yang berzakat kepada mustahik. Anda kira jelas di sini ya. Yang keempat, mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf ya, adalah orang yang baru masuk Islam tapi imannya lemah. Atau tokoh masyarakat muslim, imannya kuat, tapi kalau dia dikasih dari duit zakat, masyarakatnya dia yang dia pimpin bakal pada masuk Islam. Maka ini walaupun imannya kuat, dia masuk dalam kategori mu'alaf yang berhak menerima zakat agar orang-orang yang masyarakat di bawah yang dia pimpin ini bisa masuk Islam. Saya kira jelas, ini adalah mu'alaf. Yang kelima, firrigab. Ar-rigab ini zaman kita udah gak ada. Ar-rigab itu adalah budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka bila mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakati. Anda budak, Anda punya majikan, Anda pengen merdeka, ya udah kata majikan bayar sekian, ya akhir kita sepakat. Kalau Anda tunaikan, Anda bayar tuh, ya, maka Anda merdeka. Dalam hal ini Anda namanya firriqab, mukatab namanya. Anda berhak terima zakat agar Anda merdeka. Jelas gak kira-kira? Cuman zaman itu, zaman sekarang udah gak ada yang beginian. Kemudian yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Ambil kabar gembira bakal kita nih. Siapa di antara kita punya utang, tapi utangnya bukan bakal maksiat. Gak mampu bayar, udah jatuh tempo, kita berhak terima zakat untuk bayar utang kita. Ya. Baik. Yang ketujuh, fisabilillah. Siapa itu fisabilillah? Fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Ini disepakati oleh empat madhab. Apa itu fisabilillah? Fisabilillah adalah orang yang berperang di medan perang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Jelas? Adapun kiai, ustadz, guru, masjid, musola, pesantren, madrasah, dan lain sebagainya, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata fisabilillah dalam ayat ini, sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima zakat sebagai mustahik, sebab mereka enggak dimaksud dengan sabilillah dalam hal ini. Kenapa? Sebab kalimat sabilillah pengertiannya dalam hal zakat asnafat tamaniyah bukan untuk madrasah, bukan untuk dakwah, bukan untuk ini dan itu, tapi hanya untuk orang yang bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir demi menegakkan agama Allah, dan dia tidak digaji oleh pemerintah. Hanya itu. Lain dari itu enggak. Dan ini dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis yang sahih tentang arti kata fisabilillah. Beliau menjelaskan au ghazin fisabilillah, atau apa namanya ghazin. Ghazin itu adalah orang yang bertempur di medan perang demi untuk Allah. Jelas? Terus juga perangnya lawan orang kafir, bukan muslim sama muslim. Iya. Kayak di beberapa negara seperti di Suriah, itu yang pada bertempur itu enggak berhak terima zakat, sebab muslim sama muslim. Iya. Itu konflik yang harus diselesaikan. Ya. Yang berhak menerima zakat kayak di Palestina, di Gaza. Mereka bertempur di medan perang enggak digaji sama pemerintah, melawan orang-orang kafir. Naam, demi untuk menegakkan agama Allah. Hala fisabilillah. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang musafir atau ingin memulai safar perjalanan enggak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan. Contoh, yang pada mau mudik enggak punya ongkos. Ya, dia adalah fisabilillah berhak terima zakat. Hah? Ibnu Sabil berhak terima zakat. Pengen mudik enggak punya ongkos. Ente Ibnu Sabil berhak terima zakat. Yang ente berhak terima apa? Ya sesuai dengan apa? Kebutuhan perjalanan pulang pergi. Gitu. Sampai di sini udah jelas? Ya. Baik. Sebelum saya buka pintu pertanyaan, ada sedikit kita bahas sedikit sebagai penutup. Kalau ini kita udah penuhin semuanya, kita tunaikan zakat kita, dan saat berzakat kita wajib berniat. Niatnya ini salah satu contoh yang ada di sini. Nawaitu an ukhrija hadhihi zakatul fitr al-mafruḍah an nafsi. Ini adalah zakat fitrah yang wajib atas diri saya. Atau kita bisa katakan hadhihi zakatul fitr al-mafruḍah an zawjati. Ini adalah zakat fitrah yang wajib saya tunaikan atas istri pertama saya, istri kedua saya, istri ketiga saya. Ya Habib, dari tadi yang merasa keberusan bukan aneh. Iya, enggak ada masalah artinya. Apa sih? Ini salah satu sirah. Mau pakai sirah yang bagaimana aja boleh. Intinya, ini zakatnya aneh. Ini zakat, apa namanya, bini aneh. Ini zakat, anak-anak yang wajib anda nafkahi. Ini zakat, si fulan yang udah aneh, minta izin dari dia. Gitu itunya. Iya. Tanya, kita tanya media deh, Bib. Saya kira jelas ya. Demikian halnya zakat mal. Hadis zakat mal an nafsi. Wallahu a'lam. Sampai di sini ini kita udah jam 12. Saya kasih 10 menit untuk pertanyaan. Lebih baik. Tepatlah. Orang perempuan juga yang mau nanya tinggal ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bir, nyaji. Nyaji makan. Di mana tadi? Ada yang nanya. Terus yang pegang dulu ya. Habib, ana mau bertanya. Tepatlah. Mohon maaf, kembali ke masalah amanah. Di satu sisi, berkebetulan pada saat itu saya menjadi seorang panitia yang mewakili muzaki untuk menyetorkan bayarkan zakat fitrahnya. Dan ana pernah mendengar dari sahib salah seorang ustad bahwasanya Al-Habib Ali Kuitang, mudah-mudahan ana tidak salah dengar, pernah berpesan kalau bisa jangan jadi panitia zakat karena memang memegang amanah yang berat. Dalam keadaan tersebut, kemudian ana mensiasati sendiri, punya inisiatif sendiri. Setelah muzaki selesai berizab kabul menyerahkan zakat fitrahnya, ana berpendapat begini kepada muzaki, Pak, Bu, mohon maaf, saya selaku orang yang dititipkan amanah untuk menyerahkan zakat fitrah kepada mustahik, mohon ridho, mohon kerelaannya apabila beras yang diserahkan kepada kami ada yang tercecer, ada yang terjatuh. Yang jadi pertanyaan ana, apakah sudah benar ataupun memang perlu alam ditambahkan oleh Habib sekalipun si muzaki mengatakan ridha dan rela. Syukran Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan bagus banget, penting banget ya. Untuk apa yang disampaikan barusan bahwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi menyatakan seperti itu, wallahu a'lam, karena enggak pernah dengar ya. Kalaupun Habib Ali nyatakan demikian, kita pengen tahu sanadnya, ini sumbernya dari mana pernyataan ini, wallahu a'lam, karena enggak pernah dengar. Enggak tahu, bukan ada bilang Habib Ali enggak ngomong gitu, cuman enggak pernah tahu ya. Kalaupun ada orang yang menyatakan bahwa Habib Ali bilang begitu, tolong berikan sumbernya ya. Itu pertama. Yang kedua, ada yang tercecer. Nah, ini mungkin penting bakal kita ya. Ini mungkin sekedar masukkan aja teknis ya. Itu beras kan di bungkusan plastik. Mungkin ada alangkah baiknya kalau kita gelar di bawah itu terpal ya, untuk naruh tuh beras-beras yang udah diniatin di situ, sehingga yang tercecer bisa dikumpulkan masuk lagi di kantong plastik untuk dibagikan. Sebab di sini minta izin pun ridho dari si muzaki udah bukan haknya muzaki dengan diniatkan, tapi udah haknya mustahik. Mustahik yang mana yang mau minta ridho? Belum tahu gitu. Jadi mungkin dalam hal ini kan amanat ya, mungkin teknisnya seperti itu, gelar terpal, usahakan jangan sampai ada yang tercecer. Kalaupun ada yang tercecer ya, apa namanya, usaha kita semaksimal mungkin, jangan sampai gitu. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Ada, Habib. Terus juga Ustadz juga ingetin, jangan ditunda ngebagiinnya ya. Usahakan sebelum sholat Id udah tuntas dibagiin. Kalaupun apa agak diundur-undur ya, jangan sampai terbenam matahari hari raya. Itu terakhir udah waktunya. Ada lagi yang mau nanya? Habib, lebih gimana? Yang pertama masalah mau nanya rikob. Tadi dikatakan bahwa rikob ini untuk zaman saat ini atau sekarang ini mungkin sudah tidak ada. Pertanyaannya apakah benar memang tidak ada, padahal sesungguhnya Al-Quran ini sudah menyebutkan ada 8 asnaf. Artinya biasanya kalau disebut di Al-Quran itu kan selalu up to date, ada. Mungkin kitanya yang apa kurang tahu, atau memang ada penjelasan lain yang menyebutkan bahwa itulah yang disebut dengan rikob. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mensiasati di masyarakat ini, kita ini benturan dengan masalah perbedaan tadi pemerintah dengan kimah. dengan apa? Uang, dengan ya. Uang. Yang mana dituntut setiap RT biasanya dengan kuitansi dan lain sebagainya. Apakah tidak ada solusi atau titik temu dalam rangka untuk menjembatani kemaslahatan umat? Cakap. Dalam artian, andaikan tadi Habib sebut bahwasanya ada dalam mazhab Hanafi, artinya ini pemikiran konyol saya, Habib. Ya. Bagaimana jika diberikan juga mereka sebuah solusi bahwa ini loh yang benar kalau kamu pakai mazhab Hanafi, caranya begini, kalau zakatnya pilih yang ini, caranya begini. Ya. Artinya masyarakat punya pilihan, tapi tetap yang afdal adalah dengan ini. Nah, artinya masyarakat kita sudah, jangan sampai sudah salah ngotot lagi. Nah, istilahnya begitu. Udah caranya salah, tapi tetap bertahan dengan kesalahannya. Artinya kita sebagai mungkin di sini asat ulama bisa menjadi penengah. Cakep. Menjadi maslahat di umat ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apa tadi? Rikob. Masalah rikob. Rikob. Kita kalau bicara masalah rikob, ya bakal panjang terus terang. Ulama dalam pembahasan rikob, mereka punya satu bab panjang lebar. Khususnya di zaman kita sekarang ini, Al-Allamah Syahid Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti juga punya pembahasan lengkap tentang masalah rigab. Yang antum tanyakan, Allah nyatakan rigab itu aturannya begini. Ya, kok sekarang enggak ada? Bukankah firman Allah menyatakan dia ada? Kita katakan dalam hal ini pada hakikatnya Islam itu datang demi untuk menghapuskan perbudakan. Cuman di zaman itu perbudakan merajalela sehingga penghapusannya bertahap. Dan tujuan utamanya adalah penghapusan perbudakan. Ya, itu dinyatakan oleh para ulama. Ketika puncak harapan telah dicapai, ya, selesai udah permasalahan. Ini contohnya semacam minuman keras. Minuman keras ketika mewabah di masyarakat saat itu, penghapusannya pun bertahap. Dari pertama mau sholat jangan minum, terus ada beberapa tahap sampai akhirnya diharamkan puncaknya di situ. Demikian halnya dengan rigab. Puncak utamanya adalah apa namanya dihapuskan sama sekali, ya. Dan alhamdulillah di zaman kita Islam punya andil besar di dalam menghapuskan perbudakan. Ini adalah puncak yang diharapkan. Dan kalaupun suatu masa nanti atau kapan lahir kembali yang namanya perbudakan, ada hukumnya, ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah mencapai puncak yang diharapkan, perbudakan sudah dihapuskan, dan itulah yang diharapkan oleh agama. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada titik temu? Ada titik temu kalau kita mau jujur masing-masing. Cuman masalahnya kalau kita cari solusi untuk kekonyolan, ini repot. Untuk ketidakjujuran itu repot. Artinya kita hanya sekedar membantu mereka di dalam penyelewengan. Ya, kalau memang pengen kejujuran, solusi bukan cuma satu, 1000 solusi ada. Cuman kan sekarang permasalahannya bagaimana caranya kita nih, ya, ada atau pihak tertentu kita pengen ngegaras duit. Bagaimana caranya? Ada gak hukum yang membolehkan itu? Itu masalahnya. Kalau pengen kejujuran, 1000 solusi ada. Ya, saya kira jelas. Udah kejawab belum? Belum puas sih. Saya bisa ngasih jawabannya. Cuman seperti saya bilang, ya kalau memang kita pengen mencapai suatu kejujuran, sekarang kita bisa kasih solusi. Enggak cuma satu, 1000 solusi. Tapi masalahnya yang dicari bukan kejujuran. Dicari adalah pembenaran atas penyelewengan. Nyambung gak mana? Pembenaran oleh syariat atas penyelewengan. Itu yang gak bisa kita kasih. Dan itu namanya hilah. Dan hilah dilarang. Ya, contoh. Tadi saya katakan, pemerintah punya aturan bahwasanya kupon itu hanya himbauan, bukan kewajiban. Tapi sekarang bagaimana digiring supaya itu bagian dari kewajiban hingga diserukan disosialisasikan bahwasanya ini ulul amr yang mesti kita taati. Ini namanya cari pembenaran dari agama untuk penyelewengan. Gitu. Kalau kita mau jujur, demi untuk kejujuran, kita bisa carikan 1000 solusi. Ada solusinya. Ya, cuman untuk kejujuran. Kalau untuk penyelewengan bakal apa? Saya kira jelas. Kapan mereka punya kesiapan untuk kejujuran? Ya, kita pun punya kesiapan untuk cari solusi. Saya kira jelas. Orang perempuan mana yang dia mau nanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kisahnya itu 2 tahun yang lalu teman saya. Jam 1 malam dia mau bawa beras, mau fitrah. Terus di kampung sawah, pas lagi lewat itu ada orang nangis. Akhirnya yang satu dikasihkan ke kontrakan itu. Tanya, emang kenapa nangis? Saya dari pagi gak makan. Akhirnya yaudah nih kasih beras satunya, satu lagi ke masjid. Ternyata setelah pagi dia tanya, ternyata orang itu non muslim. Yang dia kasih beras itu non muslim gitu. Lalu saya nanya, ini kalau sih ingin fitrah saya sah apa enggak? Dia nanya gitu ke saya. Saya juga bisa jawab, Bib. Tolong jawab aja, Bib. Ya, ini 2 tahun yang lalu di kampung sawah, kebetulan. Terima kasih. Zakat hanya boleh disalurkan kepada muslim. Ya, sehingga alangkah baiknya sebelum kita nyalurkan, pastikan itu. Kalau ya, dia seorang muslim. Dia tanya, dia dari pagi belum makan, itu jam 1 malam. Kok nangis kenapa? Iya, saya dari pagi enggak ada beras sama sekali. Saya lapar sekali, belum makan. Akhirnya, ya udah yang satu dikasih ke dia, satu bawa masjid. Pas lebaran dia nanya, emang kalau enggak lebaran kenapa? Saya kan enggak bukan muslim, dia bilang gitu. Saya non muslim. Waduh. Ya udah, yang udah lewat, lewat. Mau gimana? Ya cuman lain kali seperti saya bilang, biar dipastikan bahwasannya apa namanya sebelum kita tanya, pastikan. Tadi perlu dikodong enggak kalau gitu? Digobok. Dikodong gitu. Digobok. Makasih, Bib. Ada lagi yang mau nanya tadi di sini nih, mau nanya nih belah kiri aneh. Waalaikumsalam, Bib. Iya, boleh. Cuman nih kesian dari tadi angkat tangan. Oh, saya juga. Ya udah, nanti dulu deh, baru ntar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaba, Bib. Afan Al-Fakir mau nanya. Kebetulan Al-Fakir jadi panitia zakat di kampung. Iya. Yeah. Ini sudah menjadi budaya bahwa di tempat Al-Fakir itu dikelola oleh masjid. Masjid itu dinaungi oleh 7 RT. Nah, dari masing-masing Pak RT itu yang tadi Habib bicarakan harus membawa beras nanti dibeli oleh yang mau menyalurkan zakat. Tapi Pak RT ini hanya membawa sekantong beras dengan alasan sebagai syarat menggugurkan ijab kabul. Simbolis, cakep. Yeah. Itu yang kedua. Yang pertama tentang amilin. Ini dua dulu, baru yang pertama. Cakep. Yeah. Ya. Awan ini. Yang kedua ini tentang amilin, sudah dijelaskan berkali-kali oleh guru-guru ngaji Sekuna Kema Petasirun bahwa di sini tidak ada amilin, hanya panitia. Tapi para panitia itu kekegit, begini Bip, maksudnya. Misalkan mustahik itu mendapatkan beras satu orang 10 liter dengan uang 200.000. Nah itu para panitia itu menganggap dirinya amilin, berhak juga mendapatkan 10 liter yeah, dan beras 200.000. Cakep pertanyaannya. Itu sudah ditentang habis-habisan, tapi tetap sudah mengakarnya. Cakep, Anda kasih jawaban. Ini jawaban penting. Ini dua pertanyaan kan? Iya. Yeah. Apa ada yang ketiga? Nggak, yang ketiga itu hukumnya bagi amilin, saya juga nerima juga. Iya. Makanya bingung juga, Bib. Nerima okay juga soalnya. Anda kasih jawaban dan Anda kasih solusi. Cakep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaan kedua apa tadi? Tentang amilin yang nerima zakat setara dengan mustahik. Itu mustahil. Pertanyaan pertama. Yang kedua oh tadi. Yang kedua tentang Pak RT yang hanya bawa sekantong beras sebagai ijab kabul. Oh, simbolis. Ya, Khair. Anda kasih contoh, ya. Ente datang ke aneh, aneh kebetulan punya konter HP. Ya, ente pengen beli HP dari aneh. Habib, Anda mau beli HP, Bib? HP apaan mereknya? iPhone. Ya, Akhir. Berapa? 5 juta. Beli. Udah selesai transaksi. Ente pengen pergi ke pasar bentaran. Ente bilang, Bib, Anda titip dulu ya. HP aneh nih. sama Habib. Ntar anda balik dari pasar, anda ambil. Ya akhir. Nanti pergi ke pasar. Datang orang lain. Lihat tuh HP nafsu. Nafsu. Boleh gak anda jual sama tuh orang? Kenapa? Hah? Kan udah punya orang. Dititipin doang sama aneh. Nah, contoh yang sama dengan tuh beras. Beras atu. Orang datang beli beras dititipin sama ente untuk ente salurkan kepada mustahik. Nitip doang statusnya, ente disamperin disalurin ke mustahik. Datang orang lain, boleh gak ente jual tuh beras? Kagak boleh. Jadi apa? Panitia siapin beras yang banyak. Gitu. Beras yang udah selesai transaksinya enggak boleh dijual lagi sebagai simbolis. Mesti beras yang baru. Ini juga kalau enggak salah ada pertanyaan dari orang perempuan, pertanyaan yang sama. Baik, kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan pertama? Yang apa nih? Yang pertama ya, Amilin. Cakep. Ini pertanyaan, aneh senang nih pertanyaan. Ya, intinya Habib, kita kan kelola di masjid, keringat kita juga ya pengen diupahin juga. Bagaimana nih, Habib? Intinya gitu. Yang penting pertama kita harus sadar kalau kita nih bukan amil. Kita perantara. Dan kita enggak berhak nerima zakat atas nama amil, sebab kita bukan amil. Tapi kalau memang kebetulan nih pengelola orang susah, maka dia berhak terima zakat atas nama fakirnya, atas nama miskinnya, bukan atas nama amil, sebab dia bukan amil. Setuju? Nyambung enggak? Oke. Sekarang yang jadi panitia orang kaya semua yang enggak berhak zakat. Suruh dia keluar duit dong. Bakal bagi-bagi orang, mau ngapain terima duit lagi? Habib, bukan orang kaya, Habib, tengah-tengah deh. Kita capek, keringat. Anda kasih solusi, cakep. Kan selama ini masjid, orang pada datang ke masjid, ke musola bawa duit untuk zakat. Kita udah kasih solusi. Apa solusinya? Jualan? Jualan beras. Ya, panitia. Ya, sebagai upah kerja kerasnya mereka, itu ambil dari duit apa keuntungan jualan beras. Jangan ambil dari zakat. Enak gak kira-kira? Halalan thayyibah. Setuju? Ambil bakal panitia dari keuntungan jualan beras, bukan dari duit zakat. Setuju enggak? Nyambung enggak? Hah? Nah, masalah panitia ogah ribet itu bukan masalahnya aneh, masalahnya ente. Ada kira ada clear nih masalahnya. Hah? Ada lagi, ini yang tadi nih mau nanya di sini dari tadi. Ada saji makanan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang perempuan ada yang mau nanya kan nih? Udah habis, tanya. Ya, Bib, saya punya dua pertanyaan. Salah satunya berkaitan dengan keuntungan hasil dari penjualan beras. Iya. Saya sangat setuju dengan solusi yang seperti ini. Namun, apakah solusi yang seperti ini akan menimbulkan fitnah di masyarakat bahwa nantinya bahwa zakat kok dibisnisin? Apa akan seperti itu? Karena hati orang beda-beda, Bib. Iya. Iya. Terus yang kedua, saya mendapati sekarang banyak tren menjelang Lebaran tuh di pinggir-pinggir jalan banyak yang pakai gerobak-gerobak itu, Bib. Dan saya mendapati salah satu teman saya berzakat kepada orang-orang yang di pinggir jalan itu. Iya. Oke. Apakah saya atau teman saya ini harus mencari tahu, memastikan bahwa orang tersebut benar-benar berhak menerima zakat? Padahal kenyataannya banyak di pemberitaan orang-orang yang seperti itu orang-orang yang musiman. Cakep. Belum tentu berhak menerima zakat. Ya. Cukup sekian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa namanya? Berarti insya Allah kita semua cocok sama ini solusi ya. Jualan beras gantinya zakat dengan duit. Ya akhir. Apakah enggak menimbulkan fitnah? Masalah menimbulkan fitnah di masyarakat itu tinggal bagaimana kita panitia mengaturnya dengan baik, mengelolanya dengan baik. Ya, lebih baik kita terima hasil penjualan beras yang halalan thayyibah dibanding duit zakat yang kita enggak berhak. Ya. Dan untuk masalah fitnah di masyarakat, tinggal kita bisa-bisanya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat dan bagaimana kita mengelolanya. Ane kira enggak bakal masalah. Ya. Hal yang sama, ya. Orang mau umroh kok dibisnisin? Orang mau haji kok dibisnisin? Tapi alhamdulillah enggak ada orang ngomong begitu. Sebab memang kita bisa-bisanya untuk mengaturnya, mensosialisasikannya, ya, mengelolanya dengan baik. Dan ini masalah-masalah yang halal. Baik, untuk yang berikutnya, pertanyaan yang pada digerobak-gerobak. Di dalam kitab Al-Minhaj, ya, seseorang enggak dituntut untuk mencari tahu sedalam-dalamnya, ini berhak apa enggak. Cukup yang nampak bakal dia, bahwa ini adalah seorang mustahik, dia berikan, selesai udah tanggung jawabnya dia. Setuju? Selesai tanggung jawabnya dia. Nanti kalau memang ternyata di kemudian hari ketahuan ini, itu urusan dia tuh, si mustahik yang menipu. Dia sama Allah. Kalau ente udah gugur kewajibannya ente. Selesai sampai di situ. Hada mansus al-masalah di nama apa namanya? Fil Minhaj. Ada kira jelas? Iya. Wallahu a'lam. Sampai di sini udah tuntas? Ada orang perempuan yang mau nanya? Ini ada pertanyaan, gimana jika orang tua yang sudah kita sampaikan bahwa zakat fitrah ditunaikan dengan bahan makanan pokok beras, tapi orang tua tetap keyakinan dengan uang pun bisa. Kita anak harus bagaimana? Kita pintar-pintar nyampein kepada orang tua, kalaupun apa namanya orang tua masih, ini kita bicara tentang orang tua ya, lain sama orang yang umum. Orang tua masih tetap tunaikan dengan apa namanya uang, biar kita terima dan kita salurkannya dalam bentuk beras. Pintar-pintarnya kita aja nantinya, ya. Yeah. Sebab kita juga enggak bisa apa namanya ngomong setegas ini kepada orang tua. Ini orang tua urusannya. Ya. Cuman tinggal kita pintar-pintar menyiasatinya, kita terimanya bentuk uang untuk kita robah jadi beras dan kita salurkan berupa beras. Nah. Lebih. Pertama niatnya enggak sah. Ya, niatnya dalam bentuk duit enggak sah. Tapi kita anak biar pintar-pintar udah apa namanya Bu atau Pak, saya terima, kita yang atur deh. Ya udah lo atur. Iya. Terima tuh bentuk uang untuk kita kelola robah jadi beras dan kita niatkan atas nama orang tua kita sebagai wakilnya mereka. Ya sebab penerimaan itu dari bentuk uang adalah bentuk taukil dari mereka agar kita tunaikan. Saya kira jelas. Enggak. Kalau cuma sekedar pilih yang enaknya enggak boleh. Kalau cuma sekedar tetap agwal untuk cari yang enaknya enggak boleh. Nah inilah yang menjadi penyebab su'ul khatimah katanya ulama. Itu satu. Terus pun kalau memang harus dan terpaksa mengambil pendapat dari mazhab yang lain, harus mengikuti aturannya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih di dalam fatwanya menyebutkan persyaratan untuk mengambil dari madhab yang lain itu pendapat, dan itu pun berat. Jangankan kita, ulama pun belum tentu bisa memenuhi syarat tersebut. Enggak sembarangan. Masalah ini, permasalahan disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin oleh Hayy Abdurrahman Masyur. Ini kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Lebih. Gak ada apa-apa deh. Ila cuma punya Quran satu. Ini Quran dijual. Buat jagat fitrah. Dia tanya anak mau jawab kalau sakit perut. Gak kuat, gendengannya anak ketawa. Udah gak nampak ke sini, Bu. Udah gak kasih pulus. Ente ambil lagi tegulaan. Ini ada kasih. Tegulaan ambil lagi. Iya. Kalau memang dia memenuhi syarat wajib, maka dia wajib berzakat. dia wajib berzakat. Kalau memang nggak ada lagi kecuali itu, ya agama sendiri yang memerintahkan untuk itu, Habib, bukan kita. Agama memerintahkan. Abdul Haddad bilang, ulama menyatakan dan pernyataan ulama didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Yubau minal mata, dijual segala apa namanya barang-barang kita. Kalau memang harus seperti itu, ya yang melebihi dari kebutuhan pokok untuk menunaikan zakat. Kira jelas. Ada lagi? Lebih. Ada sekarung atau dua karung. Kemudian beras tersebut ditentukan zakat tersebut buat santri. Nah, kalau kita nungguin santri, kan santri masuknya setelah 20 Syawal. Takut diulerin, takut nanti beras itu kurang bagus, jadi kita jual dulu ke warung. Apa-apa itu? Enggak. Apa-apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Kan enggak boleh dijual. Itu kan buat santri. Iya, enggak boleh. Biar enggak apa-apa, biarpun nanti beras itu dimakannya kurang enak karena udah lama, enggak apa-apa. Emang sama sekali kosong tuh, enggak ada orang. Kalau 20 Ramadan kan santri udah pulang. Enggak ada seorang pun di situ. Ya ada 2-3 orang ada. Ah, 2-3 orang tuh kasih deh. Bakal dia satu orang, yang penting apa gugur dulu kewajiban. Terus iya. Udah jadi haknya dia, entar urusannya dia mau diapain. Oh, gitu. Dihalalkan dulu. Ya kalau jadi dikasih titip pensantri dulu gitu. Kasih ente santri, ente termasuk dari asnafa tamaniyah yang berhak. Iya. Kasih dia. Habib sekarang, iya, hatinya kasih dia 1 ton. Yang penting udah dia jadi apa namanya? Udah selesai. Besok udah enggak jadi mustahik lagi. Oh, gitu. Gitu, kasih dia, berarti ini zakat udah sampai kepada tempatnya. Kalau sudah selesai, nah udah haknya dia mau apain aja, atau dia mau jual, bukan ente yang jual, tapi dia yang jual. Kan itu beras untuk santri rame-rame. Untuk santri rame-rame. Iya, itu bukan haknya panitia yang ngatur. Jadi yang ngatur kan Habib Fuad kan udah nerima zakat dari. Iya, cuman bukan haknya panitia yang ngatur. Haknya panitia untuk tugasnya panitia menyampaikan kepada asnafus tamaniyah. Iya, iya. Nentuin asnafus tamaniyah yang mana itu bukan haknya dia. Iya, iya. Setuju. Ini kan zakat. Iya. Iya, zakat jangan ngatur udah. Yang ngatur Allah udah. Jadi beras tersebut kita kasih santri aja. Walaupun santri cuma ada 2 orang gitu. Dia berhak. Berhak. Kasih dia. Apalagi menunggu yang lain, mereka enggak kebayar di waktunya. Iya, iya. Terus yang kedua, Al-Fakir nih kan punya mobil. Ada orang mau zakat ke saya, dibilang jangan zakat sama Sumuhidin, dia orang kaya, dia punya mobil gitu kan. Ya, enggak boleh zakat sama dia gitu kan. Jadi sehingga sampai itu orang yang mau zakat tuh dialihkan, disuruh sama masih fulan gitu. Iya. Terus kemudian yang saya pertanyakan, apakah saya kan memang setiap tahun ada utang di material misalnya, yeah, kan dari Gorimin kan itu termasuk menerima zakat. Itu. Nah, kemudian kalau saya terima zakat itu dari orang-orang yang pada ngasih ke saya, kemudian saya jual ke material, jual ke warung buat bayar ke material, boleh kan kayak gitu. Entar sekarang berhak terima zakat enggak? Hak menerima zakat karena Gorim saya. Kalau terima zakat sebagai Gorim selesai urusannya. Maksudnya dijual buat bayar utang, boleh kan? Ente yang jelas berhak terima zakat? Iya, berhak terima zakat. Ente terima tuh zakat? Iya. Udah haknya ente. Ente mau apain aja itu udah haknya ente. Gitu. Yang jelas ente berhak terima zakat? Berhak. Ente sebagai mustahik? Iya. Ente udah terima? Udah. Kalau haknya ente mau apain aja, mau makan, mau bagi orang urusan ente. Soalnya ada mau seorang... bakal mahar juga boleh, Habib. Soalnya seorang dibilang gitu, antum, warga antum jangan makan zakat. Kata dia jangan makan dari hasil zakat, dari lain-lain aja. Seorang itu mustahik? Saya mustahik. Berhak terima zakat? Berhak. Udah terima zakatnya? Sudah. Udah haknya yang terserah mau diapain aja. Habib Ahmad bilang mau jadi mahar juga boleh. Ya, pahit nih. Allah. hadirin dan hadirat, negara sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat bakal kita sekalian. Ada terakhir yang ingin saya sampaikan. Kita udah dengar ini semua dan kita tahu apa yang mesti kita luruskan, ya, apa yang mesti kita perbaiki itu baik. La ilaha illallah. Ada yang pengen Anda sampaikan? Setelah kita dengar ini semua, kita tahu apa yang mesti kita luruskan di diri kita dan di masyarakat kita. Dan saya katakan, ini adalah perjuangan. Perjuangan di mana kita harus berjuang dan enggak bisa kita diam. Ya, kita harus berjuang. Ya, tapi saya katakan juga, ya namanya perjuangan berat. Enggak bisa kita ngomong sekarang mesti berubah sekarang. Enggak. Tapi intinya kita enggak boleh diam. Kita mesti berusaha untuk merubah pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Ya. Artinya kita pulang dari sini, kita punya misi untuk memperbaiki. Dan kita semuanya ini duduk di sini, nanti besok kita bakal ngumpul lagi di akhirat depan Allah. Iya. Dan Allah bakal tanya sama aneh. Allah bakal tanya sama masing-masing kita. Allah bakal bilang sama aneh, Ahmad, ente dikasih ilmu. Ente udah sampein belum ke orang-orang? Aneh bakal bilang, wah ente orang saksi, saya udah sampein. Iya. Yang mesti diluruskan, saya udah sampein. Saya bakal bilang gitu sama Allah. Dan antum udah dengar. Allah juga bakal tanya sama kita nanti. Ya, udah dengar nih nasihat, udah dengar bagaimana solusi, udah dengar mana yang benar. Allah bakal tanya, apa peran kita di dalam memperbaiki? Nah, tinggal kita siapin jawaban di hadapan Allah hari kiamat. Mudah-mudahan kita punya jawaban yang pasti nantinya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, mungkin banyak di antara kita di sini asatidzah, para guru-guru. Hadir di antara kita banyak ngisi kuliah subuh, ngisi kuliah terawih, terus kajian-kajian di bulan suci Ramadan, khususnya sholat subuh rame, Jumat khutbah. Ini kesempatan kita untuk menyampaikan tentang zakat fitrah yang seharusnya yang benar kepada masyarakat. Nah, jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini. Banyak di antara kita yang hadir, ya, Alkitab ada di sini. Terus juga bagi yang ingin bertanya, bisa langsung di sini banyak para asatidzah, para ulama, ya antum bisa langsung minta nomor telepon mereka, ya website tadi, cuman terus terang kalau udah kebanyakan pertanyaan nggak ada waktunya bakal ngejawabnya, ya tapi bisa langsung kepada beberapa ulama kita di sini minta pertanyaan bisa diajukan kepada mereka, jawaban juga bisa didapati dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, bisa kita sebarkan di masyarakat kita. Wah, kemudian juga yang saya ingin sampaikan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran antum sampai tengah malam begini. Tapi inilah nikmatnya Ramadan, malam gak berasa malam. Ya, mudah-mudahan mungkin siapa yang tahu ini jadi bagian dari malam Lailatul Qadar bakal kita. Mengkaji ilmu Rasulullah juga bagian dari ibadah. Ya, enggak kalah dengan pembacaan Al-Qur'an, enggak kalah dengan salat. Bahkan ini salah satu daripada lubur ibadah. Oh, mudah-mudahan Allah catat pahala besar bakal kita. Insyaallah malam hari tanggal 15 Ramadan, malam 16 yaitu malam gunut pertama, kita di sini di Al-Fakhriyah kita mengadakan acara buka puasa bersama, ya. Dan juga sholat terawih dengan khatam Quran. Bagi antum yang punya kesempatan untuk hadir, ya, acara buka puasanya boleh, atau kalau emang pengen hadir acara terawihnya boleh, ya. Yang ingin acara buka puasa jam 5, jam 5 acaranya bukanya maghrib, ya, untuk laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian terawih di awal isya. Ya, mudah-mudahan yang bisa hadir, bisa kita hadir, mudah-mudahan Allah tulis pahala besar bakal kita sekalian. Ya Rabbal Alamin, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait, wa qina ya Rabb syarra ma qadait, فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ما وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك على هذه النية وكنة صالحة وإلى حضرة النبي فاتحة فاتحة إياك نعبد الله الفاتحة بسر الفاتحة وبنعمة الفاتحة وكرامة الفاتحة بالشفاعات الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا مالي عمده يا اغفر ويرحم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله قبول ان شاء الله وسبلم pada bangun ane kira di depan juga udah ada ke kitab zakat yang pengen bawa-bawa ada sama panitia mau fotokopi-fotokopi mau perbanyak-perbanyak di website kita juga ada yang berupa apa namanya buletinnya tinggal di-download dibagi-bagikan disebarkan. Kemudian juga jangan pada pulang dulu, ini ada makanan hidangan ya, disiapkan makan dulu. Ya, anda enggak bilang sahur, makanan sahur ntar, sahur lagi kesian bininya pada masak. Ya, tafadhal. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana dia ini hidangan biar disiapin.